Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah a'azani Allah wa iyyakum, baik hadirin yang ada sudah hadir di Masjid Raya Cipaganti ini ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, juga para pendengar Radio Suara Quran di Mataram yang juga ikut menyiarkan secara langsung kajian ini. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam satu daurah spesial bertemakan membedah akidah Syiah yang merupakan pembahasan yang sangat perlu untuk kita fahami bersama, mengingat tersebarnya akidah dan pemahaman Syiah ke berbagai kalangan secara sirri atau terang-terangan, dan ini membahayakan akidah umat. Adapun yang menjadi latar belakang dibahasnya masalah ini, pertama karena banyaknya kalangan pemuda-pemudi, khususnya para akademisi, para mahasiswa, mahasiswi, dosen yang sudah terkontaminasi oleh pemahaman Syiah yang berbahaya, dan hal itu disebabkan karena kurangnya kajian-kajian akidah Syiah yang sebenarnya. Umumnya ketertarikan kaum muslimin kepada Syiah diawali oleh dua poin, dua aspek. Aspek pertama, aspek sikap politik orang-orang Syiah yang dianggap sebagai sikap politik yang mewakili umat Islam di dalam menentang dominasi orang-orang kafir dari barat, sehingga negara yang berasaskan agama Syiah seperti Iran dianggap sebagai negara yang secara vokal berani secara terang-terangan menentang kebijakan negara-negara kafir baik di Eropa ataupun di Amerika, dan ini dianggap memuaskan rasa haus sikap politik umat Islam termasuk di Indonesia. Oleh karena itu muncul kekaguman, rasa simpati kepada negara tersebut yang berlandaskan agama Syiah. Aspek kedua yang juga menyebabkan banyak orang tertarik belajar dan kemudian meyakini akidah Syiah itu karena aspek rasionalismenya di luar masalah akidah. Adapun kalau nanti sudah menyinggung urusan akidah, rasionalisme itu hilang sama sekali. Mereka tertarik dengan konsep filosofi orang-orang Syiah yang memahami berbagai macam hal banyak dengan akal mereka, dengan argumentasi yang didasarkan pada logika, sekalipun harus bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Dan sebagaimana umumnya para mahasiswa, para akademisi, para dosen yang banyak berpikir menggunakan akalnya atau logikanya, maka penjelasan dalam masalah itu amat sangat masuk ke dalam otak mereka, sehingga mereka semakin tertarik untuk mendalami ajaran Syiah. Tanpa mereka sadari, ketika menyinggung masalah yang berkaitan dengan akidah dan tauhid Syiah, maka logika itu tidak mereka pakai sama sekali. Mereka langsung menyerap keyakinan yang batil tentang apa yang diyakini oleh Syiah. Mereka tertarik dengan konsep filosofi orang-orang Syiah yang memahami berbagai macam hal banyak dengan akal mereka, dengan argumentasi yang didasarkan pada logika, sekalipun harus bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Dan sebagaimana umumnya para mahasiswa, para akademisi, para dosen yang banyak berpikir menggunakan akalnya atau logikanya, maka penjelasan dalam masalah itu amat sangat masuk ke dalam otak mereka, sehingga mereka semakin tertarik untuk mendalami ajaran Syiah. Tanpa mereka sadari, ketika menyinggung masalah yang berkaitan dengan akidah dan tauhid Syiah, maka logika itu tidak mereka pakai sama sekali. Mereka langsung menyerap keyakinan yang batil tentang apa yang diyakini oleh Syiah dengan menyampingkan aspek logika mereka yang awalnya dijadikan sebagai dasar keyakinan mereka. Oleh karena itulah, maka perlu diadakan kajian tentang akidah-akidah yang sangat mendasar yang diyakini oleh orang-orang Syiah. Dan setelah kita mengetahui keyakinan mereka yang kita akan ambil dari kitab-kitab mereka, maka kita pun akan terbelalak betapa fatalnya penyimpangan orang-orang Syiah di dalam masalah akidah, sebagaimana yang nanti akan kita ungkap dalam poin-poin yang berikutnya. Berdasarkan hal-hal tadi dan hal-hal lainnya yang tidak sempat kita singgung, maka kita perlu untuk menjelaskan bagaimana akidah Syiah yang sebenarnya. Dan akidah ini, penjelasan tentang akidah Syiah ini bukan berdasarkan referensi kitab-kitab Ahlus Sunnah, bukan. Tapi kita gali langsung dari kitab-kitab orang-orang Syiah yang kemudian kita timbang dengan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kita mulai pembahasan kita dengan kapan awal mula munculnya kelompok Syiah Rafidhah ini. Syiah mulai muncul sejak munculnya seorang Yahudi yang namanya Abdullah bin Saba, yang kemudian Abdullah bin Saba ini diingkari oleh orang-orang Syiah, ya, dan disebut hanya sebagai sebuah mitos, karangan yang tidak ada realisasinya, hanya sekedar sebuah legenda yang fiktif, tokoh fiktif, itu kata mereka. Mereka yang menyatakan begitu adalah orang-orang yang sudah tercuci otaknya dengan penjelasan guru-guru Syiah di sini. Adapun pemuka-pemuka Syiah dari kalangan ulama-ulama mereka mengakui keberadaan Abdullah bin Saba, sebagaimana nanti yang akan kita ungkap. Abdullah bin Sabah ini mengaku, mengklaim masuk Islam yang tadinya Yahudi, lalu menganggap bahwa dia itu mencintai Ahlul Bait dan bersifat gulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Dianggap Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang menerima wasiat kekhalifahan dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan sampai pada diangkatnya beliau kepada martabat al-uluhiyah. Martabat al-uluhiyah itu tingkatan ketuhanan, bahwa Ali memiliki unsur ketuhanan yang berhak disembah dan diibadati. Mana kitab-kitab dan ulama-ulama Syiah yang mengakui keberadaan Abdullah bin Sabah? Berkata Al-Qumi. Al-Qumi ini seorang ulama Syiah. Di dalam kitabnya yang berjudul Al-Maqalat Wal-Firaq, halaman 10 sampai halaman 12. Dia mengakui keberadaan Abdullah bin Sabah dan menganggap Abdullah bin Sabah sebagai orang yang pertama kali mengingkari yang pertama kali berpendapat bahwa Imam Ali lah yang berhak menjadi khalifah dan mengklaim adanya keyakinan raj'ah. Raj'ah ini nanti akan kita bahas secara tersendiri. Caketing. Kirang caket. Dianggap sebagai orang, Abdullah bin Sabah ini orang yang pertama kali mengingkari keimaman Ali bin Abi Thalib dan adanya raj'ah. Raj'ah itu artinya kembali hidup setelah mati. Dan yang kembali hidup setelah mati itu imam yang terakhir yang disebut dengan Imam Mahdi Al-Muntadhar. Demikian juga Imam Mahdi itu nanti bisa menghidupkan kembali orang-orang Syiah yang mengikutinya, menghidupkan kembali Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Aisyah serta Hafsah, lalu mereka dihukum. Kalau Abu Bakar dengan Umar disalib, kalau Aisyah nanti dirajam karena dianggap sebagai wanita pezina dan yang sejenisnya. Oleh karena itulah, maka keyakinan itu disebut dengan keyakinan ar-raj'ah. Dia pula, Abdullah bin Sabah pula yang pertama kali menohok Abu Bakar, Umar, dan Uthman serta sahabat-sahabat yang lainnya. Itu dikemukakan oleh Al-Qumi di dalam kitab Al-Maqalat Wal-Firaq. Demikian juga seorang ulama Syiah yang bernama Nubakhti dalam kitabnya Firaqus Syiah, juga Al-Kashi dalam kitabnya yang dikenal dengan judul Rijalul Kashi, serta pengakuan ulama-ulama Syiah yang lainnya tentang orang yang pertama kali mengungkit hal-hal tadi adalah orang yang namanya Abdullah bin Sabah. Diakui itu oleh ulama-ulama Syiah. Tapi ada tapinya. Karena Abdullah bin Sabah itu Yahudi yang kemudian mengklaim masuk Islam, yang kemudian menjadi bidan lahirnya Syiah, dan ini dianggap sesuatu yang sangat fatal bagi mereka, lalu mereka membantah keberadaan orang yang namanya Abdullah bin Sabah ini ketika mereka mendakwahkan Syiah ini kepada kaum muslimin yang awam tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi nanti-nanti ketika mengupas kitabnya, ya mereka mengakui keberadaan Abdullah bin Sabah ini. Berkata Al-Baghdadi, As-Sabaiyah atba'u Abdullah bin Sabah alladhi ghala fi Ali radhiyallahu an وزعم أنه كان نبيا ثم غلا فيه حتى زعم أنه الله. Sabaiyah adalah para pengikut Abdullah bin Sabah yang bersikap gulu terhadap Ali bin Abi Thalib. menganggap Ali itu seorang nabi, kemudian sikap gulu atau berlebih-lebihannya terus meningkat sampai menganggap bahwa Ali adalah Allah. Berkata Al-Baghdadi, wa kana Ibnu Sauda ay Ibnu Saba fil asli yahudiyan min ahli al-Hira fa adhhara al-Islam wa arada ay yakuna lahu inda ahli al-Kufah suqun wa riyasah fa dhakara lahum annahu wajada fi Taurat anna likulli nabiyyin wasiyan wa anna Aliyan radhiyallahu anhu wasiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Saba asalnya orang Yahudi dari penduduk negeri Hira. Lalu dia memperlihatkan, menampakkan keislaman. Dia ingin memiliki pengaruh di Kufah. Lalu dia menceritakan kepada penduduk Kufah bahwa dulu ketika dia Yahudi, dia menemukan di dalam kitab Taurat keterangan yang menyatakan setiap nabi punya orang yang menerima wasiat kekhalifahan. Dan Ali adalah wasiat Nabi Muhammad SAW. Itu Abdullah bin Saba berbicara begitu ke penduduk negeri Kufah. Berkata Al-Imam Asy-Syahrustani tentang Abdullah bin Saba, annahu awwalu man adhara al-qawla bin-nas bi-imamati Ali radhiyallahu an wa dhakara an-nisabaiyah annaha awwalu firqatin qalat bit-tawaqquf bil-ghaibah war-raj'ah. Abdullah bin Saba adalah orang yang pertama kali mengungkap adanya nas tentang keimaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi setelah peninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, yang berhak menjadi imam kaum muslimin bukan Abu Bakar, Umar, Uthman, tapi kata Abdullah bin Saba adalah Ali. Lalu dibuatlah nas palsu tentang masalah itu. Berkata Asy-Syahrustani tentang As-Sabaiyah. Sabaiyah itu pengikut Abdullah bin Saba. Dan para ulama menyatakan adanya realita, fakta, bukti, adanya golongan Sabaiyah menunjukkan tokoh Abdullah bin Saba ini pasti ada. Sebab mustahil golongan Sabaiyahnya ada, tapi yang diikutinya Abdullah bin Sabanya tidak ada, enggak mungkin. Sabaiyah adalah kelompok yang pertama kali mengklaim adanya keyakinan ghaibah dan raj'ah. Ghaibah itu ghaib. Maknanya imam yang ke-12, Imam Al-Muntadhar, itu gaib. Sejak kecil, sejak usia 5 tahun masuk ke sebuah gua, kemudian tidak diketahui, gaib oleh siapapun di mana dia berada dan sampai sekarang masih ada. Dan kelak akan keluar sebagai Imam Mahdi Al-Muntadhar. Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Nah kemudian kembalinya Imam Mahdi ini disebut Raj'ah. Dan sebelum kembali dia ghaib. Dia ini gaib, tidak diketahui di mana keberadaannya dan sedang ngapain sekarang. Ini sudah berlangsung ribuan tahun. Sampai sekarang masih ada. Yang pertama kali mengungkap, melontarkan keyakinan ghaibah sama raj'ah ini adalah firqah Sabaiyah. Sebagaimana yang disitir oleh Imam Asy-Syahrustani dalam kitab Al-Milal wa-Nihal. Kemudian keyakinan ini menjadi warisan kaum Syiah setelahnya sampai sekarang. Sekalipun Syiah ini terbagi menjadi lebih dari 73 sekte. Bahkan sebagian ulama menyatakan, ulama Syiah sendiri, ada yang menyatakan lebih dari 300 aliran Syiah. Akan tetapi, sekalipun mereka berbeda mencapai ratusan kelompok Syiah, seluruhnya sepakat dalam meyakini adanya ghaibah dan raj'ah ini. Oleh karena itulah, maka munculnya Syiah diawali dengan munculnya seorang tokoh yang real nyata, tapi dianggap fiktif oleh orang-orang Syiah zaman sekarang untuk memanipulasi sejarah. Padahal realitanya nyata ada yang namanya Abdullah bin Sabah. Lalu dari sana muncullah kelompok Syiah tersebut. Lalu kenapa Syiah ini disebut dengan sebutan kelompok Rafidhah? Rafidhah berasal dari kata Rafadhah. Rafadhah itu artinya mendurhakai atau menentang. Orangnya disebut Rafid atau Rafidhah. Jamaknya Rawafid. Penamaan Rafidhah itu disebutkan oleh tokoh-tokoh Syiah sendiri. Sampai seorang ulama Syiah yang bernama Al-Majlisi dalam kitabnya Al-Bihar atau Biharul Anwar menjelaskan ada 4 hadis yang menjelaskan penamaan Rafidhah, tapi hadis dari kalangan mereka, dari kalangan Syiah. Sebagaimana bisa kita lihat dalam kitab Al-Bihar Sunan Al-Majlisi halaman 68, halaman 96 sampai 97 berkali-kali dia menyebutkan. Dan ini kitab Al-Bihar ini termasuk kitab rujukan utama di kalangan orang-orang Syiah. Dikatakan qila sumur rafidhah li'annahum ja'u ila Zaid bin Ali bin Husain faqalu tabarra' min Abi Bakar wa Umar hatta nakuna ma'ak faqala huma sahiba jaddi bal ulahuma qalu idhan narfuduka fasummu rafidhah wa sumya man taba'ahu wa wafaqahu Zaidiyah. Disebut Rafidhah karena dulu mereka itu datang kepada Zaid bin Ali bin Husain. Zaid putra Ali putra Husain, Husain putra Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib memiliki anak namanya Husain. Husain memiliki anak, anaknya dinamai Ali. Jadi antara anak Husain dengan bapaknya Husain namanya sama-sama Ali, cucu dengan kakek ini sama-sama Ali. Ali sang cucu memiliki anak lagi namanya Zaid. Jadi Zaid ini siapanya Ali? Buyutnya Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib. Punya buyut namanya juga namanya Zaid. Zaid ini anaknya Ali, Ali anaknya Husain, Husain anaknya Ali. Jadi kakek dengan cucu dua-duanya namanya sama-sama Ali. Mereka orang-orang Syiah datang kepada Zaid bin Ali bin Husain. Mereka berkata, berlepas dirilah engkau dari Abu Bakar dan Umar, maka kami akan menjadi pengikutmu. Apa jawaban Zaid bin Ali bin Husain bin Ali ini? Dia menjawab, kedua orang tersebut yaitu Abu Bakar dan Umar, dua-duanya adalah dua sahabat buyutku. Siapa buyutnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dua orang yang paling utama. Bagaimana mungkin saya akan berlepas diri dari dua orang yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban orang Syiah? Idzan narfuduka, kalau begitu kami menentang engkau, tidak akan mengikuti engkau. Menentang ini disebut rafad, orangnya disebut rafid atau rafidhah. Maka sejak saat itu mereka disebut dengan sebutan rafidhah. Dan menamai orang-orang yang mengikuti Zaid dan sepakat dengan pendapat Zaid tidak mau mencela Abu Bakar dan Umar, mereka menamai orang-orang tersebut dengan sebutan Zaidiyah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua ada lagi yang menyatakan summu rafidhah li rafdihim imamata Abi Bakar wa Umar. Mereka disebut rafidhah karena mereka menentang kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. orang yang menentang tadi disebut rafid. Menurut yang lain, summu bidzalik li rafdihimud din. Mereka disebut rafidah karena mereka menentang intisari ajaran dari agama ini. Inilah yang menjadi penyebab mereka disebut rafidah serta makna dari rafidah itu sendiri. Lalu terbagi kepada beberapa golongankah Syiah Rafidah ini? Di dalam kitab yang berjudul Dairatul Ma'arif, ini kitab orang Syiah, disebutkan zahara min furu'il firqi Syiah ma yazidu katsiran anil firqi 73 al mashhura. Muncul sebagai sempalan dari firqah Syiah ini lebih dari 70 golongan yang masyhur. Bahkan seorang pemuka Syiah yang namanya Baqir Ad-Damad, namanya Muhammad Baqir bin Muhammad Al-Asad, seorang kibaru syuyukhi Syiah, seorang tokoh pembesar Syiah, dia mengumpulkan firqah-firqah Syiah sebagaimana yang dikemukakan dan dikenal dalam hadis Ahlus Sunnah bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dan yang dimaksud umat ini kata mereka adalah umat Syiah. Dan kelompok yang selamat, satu-satunya kelompok yang selamat dari 73 golongan orang-orang Syiah itu adalah firqah Imamiyah. Firqah Imamiyah adalah firqah Syiah yang meyakini bahwa imam mereka itu ada 12. Al-Maqrizi menyatakan, anna firqahum balagat 300 firqah. Firqah mereka, golongan orang-orang Syiah ini, sampai kepada 300 golongan Syiah. Kalau Imam Asy-Syahrustani, seorang imam Ahlus Sunnah, dalam kitab Al-Milal wa Nihal, menyatakan bahwa induk golongan Syiah itu ada 5. Pertama Syiah Rafidah, Syiah Kisaniyah, kedua Syiah Zaidiyah, ketiga Imamiyah, keempat Ghaliyah, dan yang kelimanya Ismailiyah. Itu 5 sekte atau golongan induk orang-orang Syiah. Lalu dari kelima ini lahir golongan-golongan kecil yang lainnya yang mencapai puluhan bahkan ratusan golongan. Inilah banyaknya golongan Syiah yang dijelaskan oleh para ulama. Sekarang kita masuk kepada bagaimana akidah Syiah. Dan kita akan terbelalak mengetahui akidah Syiah yang sebenarnya yang begitu menyimpang secara mendasar. Pertama, mereka memiliki akidah yang disebut dengan Al-Bada. Apa makna al-bada? Al-bada maknanya adalah al-zuhur ba'dal khafa. Au bi makna nas'atu ra'yin jadidin. Al-bada artinya muncul setelah sebelumnya bersembunyi, tersembunyi, tidak diketahui. Atau dengan makna berkembangnya pemikiran yang baru. Dua makna dari al-bada tadi melahirkan pemahaman sebelum muncul itu tidak diketahui. Dan mereka menisbatkan sifat al-bada ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa salah satu di antara sifat Allah al-bada artinya Allah mengetahui sesuatu pada suatu saat, sebelum saat itu tiba, Allah tidak tahu. Allah tidak mengetahuinya. Sebagaimana diungkap sebuah riwayat yang diterima dari Royan bin As-Salat Ini seorang Syiah. Dia bertanya, berkata, Sami'tu ar-ridha yaqul. Aku berkata ar-ridha. Ar-ridha salah seorang ulama ahli Syiah. Ar-ridha ini berkata, Ma ba'athallahu nabiyan illa bitahrimil khamar. Wa ayyu qirra lillahil bada. Kata ar-ridha, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali untuk mengharamkan khamer dan untuk menetapkan sifat bada bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ungkapan ar-ridha bisa kita lihat dalam kitab Syiah judulnya Usulul Kafi, halaman 40. Dikatakan dalam kitab ulama Syiah. Riwayat lagi dari Abu Abdullah. Abu Abdullah ini Imam Ja'far As-Sadiq. Dan Imam Ja'far ini kata mereka salah seorang imam mereka. Padahal Ahlu Sunnah mengakui Imam Ja'far As-Siddiq sebagai Imam Ahlu Sunnah. Kata mereka, Imam Ja'far As-Siddiq berkata, Ma ubidallahu bisyai'in mithlal bada. Tidaklah Allah diibadati dengan cara peribadatan yang seagung peribadatan al-bada. Jadi meyakini al-bada bagi Allah merupakan peribadatan yang agung. Maha tinggi Allah dari anggapan seperti itu dengan setinggi-tingginya dan sebesar-besar. Coba perhatikan bagaimana mereka menisbatkan kebodohan, ketidaktahuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah sebelumnya tidak tahu. Setelah sebelumnya tidak tahu, beberapa saat setelah itu barulah tahu. Itu al-bada. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran. Lihat surah An-Naml umpamanya ayat 65 Allah berfirman. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakan oleh Muhammad. Tidak ada yang mengetahui siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi tentang masalah yang gaib. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang gaib Allah tahu. Yang dimaksud yang gaib adalah apa yang sudah terjadi. Dan apa yang akan terjadi dan belum terjadi tapi pasti akan terjadi itu gaib. Allah tahu semuanya. Bukan sekedar tahu, Allah lah yang menetapkan semuanya itu. Tapi sangat ironisnya. Mereka meyakini sifat al-bada bagi Allah bahwa Allah itu sebelumnya tidak tahu, setelah itu kemudian jadi tahu. Itu untuk Allah dinisbatkan seperti itu. Ironisnya mereka meyakini bahwa imam-imam mereka mengetahui semuanya. Mengetahui yang gaib. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dalam diri mereka. Dari orang-orang imam-imam Syiah itu semuanya tidak tahu. Sampai dikatakan, imam-imam Syiah tahu kapan mereka akan mati, bahkan mereka menetapkan waktu mati untuk diri mereka sesuai dengan ikhtiar dan keinginan mereka. Mereka mengetahui isi hati setiap orang. Mereka mengetahui apa yang belum terjadi. Nanti kita akan perinci, ya, akan kita terangkan secara detail akidah mereka tentang imam-imam mereka dalam bab tersebut. Jadi sangat kontras Allah diberi sifat al-bada, artinya sebelumnya Allah tidak tahu, jadi tahu. Sedangkan imam-imam mereka disebut mereka serba tahu yang sebelumnya, yang sedang, bahkan yang akan datang, yang belum terjadi, mereka tahu. Dan ini menunjukkan bahwa mereka meletakkan derajat imam-imam mereka di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, yaitu al-bada. Kedua, bagaimana akidah mereka tentang Al-Quran? Coba bayangkan. Coba lihat penjelasan ini. Penjelasan ini kita akan kutip. Bukan dari kitab-kitab Ahlus Sunnah. Tapi dari kitab-kitab Syiah. Tentang bagaimana keyakinan mereka tentang Al-Quran yang ada di tangan kita sekarang. Rafidhah yang pada zaman sekarang disebut Syiah. Berkeyakinan bahwa Quran yang ada di tangan kaum muslimin sekarang, di tangan kita sekarang, bukanlah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Al-Quran yang sudah dirubah diganti, dikurangi, dan ditambah. Jumhur ulama-ulama Syiah di bidang hadis meyakini adanya perubahan dalam Al-Quran. Contoh, apa yang dijelaskan oleh An-Nuri At-Tibrisi dalam kitab yang berjudul Faslul Khitab fi Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab. Mereka mengarang kitab tersendiri dengan judul Faslul Khitab fi Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab. Yang diterjemahkan penjelasan yang detail tentang perubahan kitab Rabbul Arbab. Rabbul Arbab itu Allah. Rabb seluruh, apa namanya, dari seluruh Rabb. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kata mereka sudah dirubah. Berkata Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini dalam kitab Usulul Kafi. Al-Kulaini ini seorang imam yang masyhur di kalangan orang-orang Syiah. Dalam kitabnya Usulul Kafi, ya, di bawah bab dengan judul Annahu lam yajma'il Qur'ana kullahu illal a'immah. Bahwa tidak ada yang boleh mengumpulkan Al-Quran seluruhnya kecuali para imam. Lalu Al-Kulaini ini mengutip sebuah hadis dari kalangan mereka. Diterima dari Jabir. Dia berkata, Jabir ini bukan Jabir sahabat. Tapi Jabir pada zaman tabi'ut tabi'in. Kata Jabir, Jabir orang Syiah. Sami'tu Aba Ja'far yaqul madda'a ahadun minan nas annahu jama'al Qur'ana kullahu kama anzalahu Allahu illa kadzab wa ma jama'ahu wa hafidhahu kama anzalahu Allahu ala illa Ali bin Abi Thalib wal a'immatu min ba'dih. Kata Jabir, aku mendengar Abu Ja'far, Abu Ja'far salah seorang imam Syiah, berkata, tidak ada seorang pun yang mengklaim dari kalangan manusia bahwa dia mengumpulkan Al-Quran seluruhnya seperti Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, kecuali orang itu pasti dusta. Siapapun orang yang mengaku bahwa Al-Quran sudah diturunkan sebagaimana diturunkannya, bahwa Al-Quran sudah dibukukan, sudah dikodifikasi, sudah dikumpulkan sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul SAW-nya, orang yang menyatakan itu dusta. Itu kata Abu Ja'far, imam mereka. Dan tidak ada seorang pun yang mampu mengumpulkan dan menghafalkan sebagaimana yang diturunkan oleh Allah, kecuali Ali bin Abi Thalib dan imam-imam setelahnya. Maksudnya imam-imam Syiah. Ahmad At-Tibrisi dalam kitab Al-Ihtijaj, juga Hasan dalam tafsirnya yang berjudul As-Sofi. Dua-duanya ini ulama Syiah. Dua-duanya ulama Syiah. Dia menyatakan, Umar berkata kepada Zaid bin Thabit, Umar bin Khattab, waktu zaman sahabat, Nabi sudah meninggal. Umar berkata kepada Zaid bin Thabit, Inna aliyan ja'ana bil Qur'an, wa fihi fadha'ihul muhajirin wal ansar, wa qad ra'ayna an nu'allifa al Qur'an, wa nusqitu minhu ma kana fihi min fadha'ihin wa hadkil muhajirin wal ansar. Kata Umar, sesungguhnya Ali datang kepada kita membawa Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mengandung celaan kepada muhajirin dan ansor. Nah, kita berpendapat gimana kalau umpamanya kita kumpulkan Al-Quran, lalu kita hapus ayat-ayat yang berisi celaan kepada muhajirin dan ansor. Ini versi orang-orang Syiah. Maka bagaimana jawaban Zaid bin Thabit? Zaid bin Thabit berkata, Fa'in ana faragtu minal Qur'an alama sa'altum wa adhar alaiya al-Qur'an alladhi allafahu alaysa qad abtala kullama amiltum. Kata Zaid, kalau aku sudah selesai mengumpulkan Al-Qur'an itu sebagaimana yang engkau minta, lalu nampaklah Al-Quran yang, apa namanya, muncullah Al-Quran yang versi Ali tadi, berarti itu semua akan membatalkan apa yang engkau amalkan. Lalu bagaimana Umar Jawabannya malhilah. Kalau begitu bagaimana siasat kita menghadapi hal ini? Kata Zaid, antum a'lamu bilhilah. Engkau yang lebih tahu tentang mensiasati hal ini. Berkata Umar, mahilatuhu duna an naqtulahu wa nastarihu minhu. Fadabbara fi qatlihi ala yadi Khalid bin al-Walid falam yakdir dhalik. Nah, solusinya kata Umar, tiada lain kecuali kita bunuh saja Ali. Sehingga kita bisa tenang dengan kematian Ali. Lalu Umar menugaskan Khalid bin al-Walid untuk membunuh Ali. Tapi Khalid dan Khalid bin Walid tidak mampu untuk membunuh Ali. Coba lihat. Riwayat yang dikarang ini menohok ketakwaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang secara sengaja ya merubah Al-Quran karena di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mencela Muhajirin dan Ansor. Itu kata orang-orang Syiah gitu ya. Sampai untuk meredam hal itu mau dihapus ayat itu dan untuk ketentraman kita bunuh saja Ali. Kalau ada orang Muslim yang secara sengaja merubah Al-Quran gitu ya, maka itu kafir. Kalau apa yang diriwayatkan oleh orang Syiah tentang Umar ini demikian, Umar ini sudah kafir menurut pandangan ulama ahlu sunnah kalau memang demikian. Tapi kan ini riwayat-riwayat yang dibuat-buat, yang ketika kita telusuri, gak ada sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka ketika Umar menjadi khalifah, ini masih versi Syiah, Umar meminta kepada Ali agar Ali mengembalikan mushaf Al-Quran yang ada di tangan Ali. Kemudian setelah diterima, dirubahlah isi dari Al-Quran itu. Lalu berkata Umar, ya Abul Hasan, in jikta bil Quran alladhi kunta jikta bihi ila Abi Bakar hatta najdami alaih. Faqal hayhat laisa ila dhalika sabilun. Innama jitu ila abihi ila Abi Bakrin litaqumal hujjatu alaih. Wala taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Au taqulu maji'tana. Kata Umar, wahai Abul Hasan. Abul Hasan itu sebutan bagi siapa? Ali bin Abi Thalib, sebab Ali punya anak namanya Hasan. Lalu disebutlah Abul Hasan. Wahai Abul Hasan, kalau engkau bawa Al-Quran yang dulu engkau bawa kepada Abu Bakar. Ya, terus kita sepakatilah isinya. Gimana? Kata apa namanya Ali, laisa ila dzalika sabil. Itu enggak bisa kita lakukan. Aku dulu membawa Quran ini kepada Abu Bakar untuk iqamatul hujjah kepada Abu Bakar. Untuk memberitahukan nih Quran yang asli itu ini nih, di dalamnya ada celaan kepada sahabat Muhajirin dan Ansor. Sehingga kalian tidak berkata, oh kami lalai dari hal ini. Atau kalian tidak berkata, engkau tidak pernah membawa Al-Quran ini kepada kami. Nah, seperti itu. Dan lalu Ali berkata, inna hadal Quran la yamassuhu illal mutahharun wal ausiya min waladi. Sesungguhnya Al-Quran ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci dan para penerima wasiat dari turunanku. Lalu berkata Umar, fahal waktun lil idhar ma'lumun. Apakah waktu dimunculkannya Quran asli itu sudah diketahui? Ali berkata, na'am, idha qamal qa'im min waladi yudhiruhu wa yahmilun nasa alaihi. Ya, apabila sudah muncul Al-Qa'im dari turunanku, dia akan menampakkan, memunculkan Quran dan membawa manusia, membimbing manusia di atas Quran ini. Yang dimaksud Al-Qa'im nanti Imam Mahdi Al-Muntadhar. Jadi, Ali memegang naskah asli, Quran yang asli. Itu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Dan tidak akan dimunculkan sampai nanti akhir zaman ada muncul Imam Mahdi. Nah itulah Quran yang asli. Quran yang asli ini dibawa oleh imam yang gaib tersebut yang bersembunyi di sebuah gua dan muncul kelak di akhir zaman. Ini Quran yang aslinya. Adapun Quran yang ada di kaum muslimin sekarang itu warisan dari Umar Ibn Khattab yang sudah dirubah dengan Zaid bin Thabit. Itu kata mereka. Ini dijelaskan oleh mereka dalam kitab Syiah mereka berjudul Al-Ihtijaj Susunan At-Tibrisi dan juga dalam kitab Faslul Khitab yang tadi dikemukakan. Oleh karena itu, maka orang Syiah meyakini Quran yang ada di tangan kita ini sekarang sudah dirubah, sudah dikurang, sudah ditambah, dan Quran yang asli ini masih gaib. Selama Quran yang asli masih gaib, maka Quran yang ada sekarang boleh kita pakai sementara, sementahun atau sementerus, sampai nanti muncul imam gaib tadi, gitu ya. Oleh karena itu, ada seorang yang dianggap tokoh Islam menyatakan, bohong kalau Quran Syiah beda dengan Quran kita. Saya pernah ke Iran, saya lihat di Iran Qurannya sama dengan Quran kita. Gitu kata. Iya benar. Karena apa? Karena mereka pun bersikap sebelum Quran yang asli muncul, Quran ini pakai dulu. Gitu ya. Tapi dalam keyakinan mereka Quran ini sudah dirubah. Yang aslinya masih mereka tunggu-tunggu. Berdasarkan hal itulah maka mereka berkeyakinan ini sudah dirubah. Sebagai contoh, umpamanya di dalam Al-Quran ada satu surat yang disebut dengan surat Al-Wilayah. Itu dihapus oleh Umar katanya. Kemudian ada ayat dalam surah Al-Insyirah, Alam nasyrah laka sodrok wa wadokna angka wizrok alladhi angkada dhahrok. Terus ada ayat yang dihapus, waja'alna aliyan sihrok, dan kami telah menjadikan Ali sebagai menantumu. Ini dihapus katanya, ayat ini dihapus. Dan mereka mengklaim ayat ini dihapus tanpa malu-malu, sekalipun itu bertolak belakang dengan realita dan kenyataan. Karena apa? Karena surat Al-Insyirah ini surah Makkiyah. Turunnya di mana? Di Mekah. Sedangkan Ali menjadi menantu Nabi SAW di mana? Di Madinah. Jadi jauh sebelum Ali dinikahkan, malah Ali masih anak-anak, masih remaja saat itu, masih ABG, ya. Ayat ini sudah turun. Ali belum kepikiran apakah akan dijadikan mantu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak, belum kepikiran itu. Tapi ayat ini sudah turun, dan aku telah jadikan Ali sebagai menantu bagimu. Padahal Ali saat itu masih belum menjadi menantu. Ayat ini ayat Makkiyah. Dan Ali dinikahkannya di Madinah dengan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tanpa malu-malu mereka mengklaim ayat ini sudah dihapus dari surat tersebut. Inilah keyakinan orang-orang Syiah tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran ini sudah dirubah, dikurang, dan ditambah. Lalu bagaimana akidah mereka tentang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akidah orang Syiah mewajibkan mencela dan mengkafirkan para sahabat. Yang tidak mengkafirkan para sahabat, orang itu kafir. Berkata Al-Kulaini dalam kitab Furu'ul Kafi, menukil sebuah riwayat dari Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an, dia berkata, kanan nasu ahlar riddah ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa thalathah. Manusia menjadi murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 3 orang. Seluruh sahabat Nabi murtad kecuali 3 orang. Ditanya, "Mani thalatha?" Siapa 3 orang yang tidak murtad itu? Dia pertama Al-Miqdad bin Al-Aswad, kedua Abu Dzar Al-Ghifari, ketiga Salman Al-Farisi. Ini riwayat bisa kita temukan dalam kitab Syiah yang berjudul Furu'ul Kafi susunan Al-Kulaini ini halaman 115. Lihat lagi apa yang diterangkan oleh Al-Majlisi, seorang ulama Syiah dalam kitab yang berjudul Haqqul Yaqin. Dia menyatakan ada seorang Maula Ali bin Husain, Ali putra Husain. Husain putra Ali, iya. Yeah. Jadi Ali yang dimaksudnya Ali cucunya Ali. Ali putra punya anak namanya Husain, Husain punya anak namanya Ali. Nah, Ali sang cucu ini berkata ketika ditanya oleh seorang maulanya, seorang pembantunya, seorang hamba sahayanya, sang hamba sahaya ini bertanya, "Li 'alaika haqqul khidmah, fa akhbirni an Abi Bakar wa Umar." Sesungguhnya aku memiliki hak untuk dilayani terhadap dirimu. Maka tolong ceritakan kepadaku tentang Abu Bakar dan Umar. Berkatalah Ali bin Husain, innahuma kana kafiraini alladhi yuhibbuhuma fahuwa kafirun aidan. Kedua orang itu yaitu Abu Bakar dan Umar dua-duanya kafir, dan kafir pulalah orang-orang yang mencintai kedua orang itu. Ini riwayat bisa kita lihat dalam kitab Haqqul Yaqin susunan Al-Majlisi halaman 522. Padahal Ali bin Husain dan Ahlul Bait seluruhnya berlepas diri dari sikap dan keyakinan seperti itu. Mereka itu meyakini kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, bahkan Abu Bakar dan Umar ini dua-duanya merupakan sahabat-sahabat terkemuka dibanding sahabat-sahabat yang lainnya. Berkata Al-Qumi dalam kitab tafsir, tafsir Al-Qumi, Al-Qumi ini seorang ulama Syiah, dalam kitab tafsirnya, ketika menafsirkan Al-Quran surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat 90 itu ada penggalan ayat yang berbunyi, wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Allah melarang kalian dari fahsya, dari munkar, dari al-baghyu. Fahsya itu perbuatan keji. Munkar itu perbuatan munkar. Al-baghyu itu perbuatan zalim gitu ya. Nah, tapi oleh mereka, oleh Al-Qumi dikatakan al-fahsya maksudnya Abu Bakar. Al-munkar maksudnya Umar. Al-baghyu maksudnya Uthman. Sehingga makna ayat wayanha anil fahsya'i wal munkaril wal bagh, artinya Allah melarang kalian dari Abu Bakar, Umar, dan Uthman untuk dijadikan pemimpin. Ini bisa kita lihat dalam tafsir Al-Qumi halaman 218 ketika menafsirkan ayat itu. Ada kitab lain ya yang berjudul Miftahul Jinan. Nah, ini orang Syiah yang yang menyusun, di dalamnya ada doa. Coba doanya perhatikan. Doanya begini, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wal'an sonamai Quraisy wajib taiha wa taghutaiha wa ibnataiha. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkan keselamatan kepada Muhammad wa ala ali Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, wal'an sonamai Quraisy, dan laknatlah dua berhala Quraisy, dua jibti Quraisy, dan dua togut Quraisy beserta dua putrinya. Yang dimaksud dengan dua berhala Quraisy adalah Abu Bakar dan Umar. Yang dimaksud dengan kedua putrinya adalah Aisyah dan Hafsah. Itu dijelaskan dalam kitab Miftahul Jinan halaman 114. Dan nanti di akhir pembahasan kita akan menukil beberapa syair mereka dan doa-doa mereka terhadap Abu Bakar dan Umar. Doa kecelakaan dan laknat tentu saja kepada Abu Bakar dan Umar. Pada hari Asyura, Asyura itu hari ke-10 di bulan Muharram. Mereka, orang-orang Syiah datang dengan membawa anjing. Anjing itu mereka namai Umar. Kemudian mereka menghujani anjing ini dengan pukulan dengan tongkat, melempar dengan batu sampai mati. Dan itu anjing itu disimbolkan dengan simbol Umar. Lalu mereka pun datang dengan membawa anak kambing, lalu anak kambing itu dinamai Aisyah. Mulailah mereka itu mencabuti bulu-bulu dari anak kambing itu dan menghujaninya dengan pukulan-pukulan sampai mati. Dan mereka mengadakan pesta pada hari terbunuhnya Al-Farouq Umar bin Khattab dan menyebut pembunuhnya yang namanya Abu Lu'lu' yang Majusi dengan gelar Babu Syuja'iddin, pintu Syuja'iddin, para pemberani di bidang agama untuk membela agama. Abu Lu'lu' yang kafir, yang Majusi, yang pura-pura masuk Islam lalu kemudian ikut sholat subuh di belakang Umar, ketika Umar jadi imam, ketika sedang sholat ditikam dari belakang. Itu Abu Lu'lu. Nah, Abu Lu'lu yang membunuh Umar itu dianggap pahlawan. Diberi gelar dengan pintu pemberani pembela agama. Dan hari terbunuhnya Umar itu hari raya mereka. Oleh karena itulah, maka lihat ya, kekejian orang-orang Syiah kepada para sahabat sampai mengkafirkan mereka. Terutama Abu Bakar, Umar beserta kedua putrinya dianggap kafir keluar dari Islam, dilaknat dalam doa-doa mereka, dan ini semua menunjukkan akidah Rafidah mewajibkan untuk mengkafirkan Umar, Abu Bakar dan Umar beserta kedua putrinya, mengkafirkan sahabat-sahabat lainnya, dan siapa yang tidak mengkafirkan maka dia kafir juga menurut mereka. Inilah akidah mereka tentang para sahabat. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya mentazkiyah sahabat, merekomendasikan para sahabat, memuji para sahabat, menyebut-nyebut para sahabat baik secara umum, ada juga yang secara khusus. Contoh ayat yang merekomendasikan para sahabat Al-Qur'an umpama surah Al-Fath ayat ke-29, ayat yang terakhir. Bagaimana sifat para sahabat oleh Allah dijelaskan dalam konteks pujian. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufari ruhama'u bainahum. Tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi. Waridwana simahum fi wujuhi min atharis sujud. Dhalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Coba lihat. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad maksudnya siapa? Para sahabatnya. Orang-orang yang bersamanya lah orang yang asyidda'u alal kufar, keras kepada orang kafir, ruhama'u bainahum. Tapi saling menyayangi di antara sesama mereka. Tarahum rukka'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau lihat mereka ruku sujud mencari karunia Allah dan keridwannya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka nampak pada wajah dari bekas sujud mereka. Ini coba, apakah ayat ini bernada celaan ataukah pujian? Pujian tentu saja. Ini sahabat. Coba lihat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah tidak hanya merekomendasikan para sahabat, Muhajirin dan Ansor, tapi juga merekomendasikan orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam memahami, meyakini, dan mengamalkan Islam. Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor, yaitu siapa? Sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini ayat apa celaan atau pujian kepada para sahabat? Pujian tentu saja. Oleh Allah para sahabat dipuji, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dipuji, oleh orang-orang Syiah dicela, dilaknat dan dikafirkan. Inilah akidah orang-orang Syiah terhadap para sahabat. Bahkan ada banyak titik kesamaan antara orang-orang Syiah dengan Yahudi serta Nasrani. Di mana sajakah letak titik kesamaan tersebut? Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, setelah beliau menelaah bagaimana akidah Syiah, kata beliau, wa ayyuha dhalika ay mihnatul rafidah mihnatul yahud wa dhalika anal yahuda qalu la yasluhul mulku illa fi ali daud wa qalatir rafidah la tasluhul imamah illa fi waladi ali. Ada beberapa titik kesamaan Yahudi dengan Rafidah. Karena orang-orang Yahudi berkata, tidak akan maslahat kerajaan manapun kecuali kalau ada di tangan keluarga Daud. Orang-orang Syiah menyatakan tidak akan maslahat kepemimpinan kecuali berada di tangan turunan Ali bin Abi Thalib. Orang Yahudi berkata, la jihada fi sabilillah hatta yakhruja al-masih ad-dajjal wa yanzilu saif. Kata orang Yahudi, tidak ada jihad fi sabilillah kecuali setelah keluarnya Dajjal. Nanti Dajjal ini menjadi imam bagi Yahudi. Nah, baru di sana jihad. Jihad bersama Dajjal. Apa kata orang-orang Syiah? La jihada fi sabilillah hatta yakhruja al-mahdi wa yunadi munadin minas sama. Tidak ada jihad di jalan Allah sampai keluarnya Imam Mahdi dan ada suara yang menyeru dari langit. Yahudi mengakhirkan sholat sampai terbitnya bintang-bintang. Setelah bintang itu muncul, barulah mereka sholat. Sebelum muncul enggak sholat. Orang-orang Syiah Rafidah juga mengakhirkan sholat maghrib dan buka saum sampai munculnya bintang. Jadi ketika matahari terbenam, mereka itu tidak dulu sholat maghrib dan tidak dulu buka saum. Kalau saum Ramadan atau saum sunnah. Baru setelah kelihatan ada bintang, barulah mereka buka saum dan sholat maghrib. Itu sama dengan orang-orang Yahudi. Padahal Nabi SAW bersabda, la tazalu ummati ala fitrah ma lam yuakhirul maghrib ila istibaqin nujum. Manusia atau umatku selalu berada di atas fitrah selama mereka tidak mengakhirkan maghrib sampai munculnya bintang. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad, juga Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, juga Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya dengan sanad yang hasan. Yahudi telah mengganti Taurat, sedangkan Syiah mengganti Al-Quran, merubah. Yahudi tidak berpendapat bolehnya mengusap dua khuf ketika berwudu. Syiah juga demikian. Syiah itu anti mengusap khuf. Tidak boleh, tapi harus langsung kaki, dan kaki juga bukan dicuci tapi diusap. Yang harus diusap bukan khuf, bukan sepatu, tapi kaki. Ketika wudu mereka tidak mencuci kaki tapi cukup mengusap saja. Nah, kalau umpamanya mengusap khuf, maka mereka haramkan, mereka antipati dan tidak boleh bertaqiyah dalam hal itu. Nanti kita akan bahas dalam bab taqiyah. Taqiyah itu intinya pura-pura gitu ya. Menampakkan apa yang tidak sesuai dengan isi hati yang diyakininya. Itu semua hal boleh bertaqiyah kecuali dua. Pertama dalam hal minuman keras, kedua dalam hal mengusap khuf. Dalam dua hal itu tidak boleh. Minum minuman keras, mabuk, gak boleh bertaqiyah. Ah, saya mah dalam rangka bertakiyah udah mabuk. Itu kata mereka enggak boleh. Tapi di luar itu boleh, berjudi boleh, berzina boleh, asal bertakiyah dalam rangka takiyah. Nah, dalam dua hal ini enggak boleh bertakiyah, yaitu mabuk dan mengusap khuf. Tidak boleh. Jadi padahal ya, hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjelaskan tentang bahwa Nabi mengusap khuf ketika berwudu. Kata Ali, "Lau kana hadad dinu ala ra'yi lakana asfalal khuf aula bil masi min a'lahu. Faqad ra'aitu Rasul sallam yamsahu a'la khuffaihi." Kata Ali, seandainya agama ini, ya, seandainya agama ini berdasarkan pada ro'yu, pada akal, pada otak, pasti bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas dari sepatunya ketika berwudu. Jadi kalau kita berwudu pakai sepatu, ya, itu enggak perlu dibuka sepatu, enggak perlu. Asal ketika sepatu itu dipakai, kita memakainya dalam keadaan suci. Kita sudah berwudu dalam keadaan suci, lalu pakai sepatu, nanti di tengah jalan batal gitu ya. Nah, lalu mau wudu lagi ketika akan sholat, maka tidak perlu untuk dibuka itu sepatu. Berwudulah seperti biasa, pas tiba giliran mencuci kedua kaki, cukup diusap bagian atas dari sepatu dengan satu kali usapan. Dengan ujung-ujung jari, dari mulai depan, lalu sampai ke batang kaki kita. Udah sampai sana sekali. Kanan dengan tangan kanan, kaki kiri dengan tangan kiri, sudah. Dan itu masyhur dibahas dalam kitab-kitab fiqih para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dengan sanad yang sahih bahkan mutawatir, tapi ini diingkari oleh orang-orang Syiah, sama dengan pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap mereka. Terhadap masalah mengusap khuf. Yahudi sangat-sangat membenci Jibril dan berkata, "Huwa aduwwuna minal malaikah." Jibril itu musuh kami dari kalangan para malaikat. Itu kata Yahudi. Bagaimana Rafidah? Rafidah berkata, "Ghallata Jibril bil wahyi ala Muhammad." Jibril telah salah dalam menurunkan wahyu kepada Muhammad. Harusnya wahyu ini diamanatkan oleh Allah, harus diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib. Malah oleh Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril dianggap sebagai pengkhianat. Makanya mereka membenci malaikat Jibril. Coba lihat. Oleh mereka Jibril itu disebut pengkhianat, oleh Allah disebut Jibril itu malaikat yang amanah. Coba lihat Al-Qur'an ya. Allah menyatakan nazala bihir ruhul amin ala qalbika, bahwa Al-Qur'an ini diturunkan oleh ruh yang amin. Ruh yang amin itu siapa? Malaikat Jibril, ruh yang terpercaya. Coba lihat dalam Al-Qur'an muta'in thamma amin. Malaikat Jibril itu ditaati oleh malaikat yang lain, thumma amin. Kemudian beliau juga seorang malaikat yang terpercaya. Jujur, amanah. Oleh Allah Jibril disebut malaikat yang amanah, oleh orang-orang Syiah malaikat yang khianat. Makanya mereka membenci malaikat Jibril. Yahudi juga memusuhi malaikat Jibril. Ada titik kesamaan dalam hal itu. Demikian juga ada banyak titik kesamaan akidah antara Nasoro dengan Rafidah. Apa diantaranya? Diantaranya para wanita di kalangan Nasoro ketika akan dinikahi oleh para laki-lakinya tidak perlu mahar. Tidak perlu mas kawin. Karena apa? Karena itu hanya dalam rangka bersenang-senang saja. Rafidah juga seperti itu. Kemudian ada kelebihan Yahudi dan Nasrani dibanding orang-orang Syiah. Di mana kelebihannya? Orang-orang Yahudi ditanya, "Man khairu ahli millatikum?" Siapakah manusia terbaik di kalangan penganut agama kalian? Orang Yahudi menjawab, ashabu Musa. Manusia terbaik di kalangan kami adalah sahabat-sahabat Nabi Musa. Orang Nasara ditanya, man khairu ahli millatikum, siapa manusia terbaik di kalangan pengikut agama kalian? Mereka menjawab, hawariyu Isa. Pembela-pembela Nabi Isa, itu orang terbaik. Orang Syiah ditanya, siapa man syarru ahli millatikum, siapa manusia terburuk di kalangan pemeluk agama kalian? Mereka menjawab, ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Manusia terburuk di kalangan kami adalah sahabat-sahabat Muhammad. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan yang lain-lainnya. Oleh karena itulah, dari aspek ini Yahudi dan Nasrani lebih baik. Kata Yahudi, manusia terbaik di kalangan kami adalah sahabat Nabi Musa. Sahabat Nabi Musa orang terbaik. Kata Nasrani, sahabat-sahabat Nabi Isa, sahabat Yesus, manusia terbaik. Kata orang-orang Syiah, sahabat-sahabat Muhammad adalah orang terburuk, terkafir, termurtad. Bahkan ada hukum yang spesial dikenakan kepada mereka di akhir zaman nanti. Itulah akidah mereka tentang sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini yang tadi kita janjikan, bagaimana akidah mereka tentang imam-imam mereka. Orang-orang Syiah Rafidhah mengklaim imam-imam mereka itu, pertama, maksum. Maksum itu terbebas dari kesalahan. Tidak pernah salah. Kedua, imam-imam mereka mengetahui hal-hal yang gaib. Ketiga, imam-imam mereka memiliki kedudukan di atas kedudukan para malaikat dan para nabi. Aduh, bayangkan. Hebat banget imam-imam mereka. Dari mana kita tahu bahwa Syiah itu berkeyakinan seperti itu? Dari kitab mereka. Coba lihat apa yang diterangkan oleh Al-Kulaini dalam kitab Usulul Kafi. Qala al-imamu Ja'far as-Sadiq. Nahnu khuzanu ilmillah. Nahnu tarajamatu amrillah. Nahnu qawmun ma'sumun. Umira bi ta'atina wa nuhiya an ma'siyatina. Nahnu hujjatullahil balighah ala man duna sama wa fauqal arad. Berkata Imam Ja'far As-Sadiq. Ini dikarang-karang. Imam Ja'far As-Sadiq sendiri tidak ngomong begitu. Tapi agar keyakinan mereka itu didengar, ditaati oleh manusia, diklaimlah bahwa ini ucapan Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an. Kata Imam Ja'far As-Sadiq, kata orang Syiah, berkata, kami adalah pemegang bendahara keilmuan Allah. Ilmu-ilmu Allah itu dipegang oleh kami. Kami penerjemah perintah Allah. Kami adalah golongan orang-orang yang maksum. Manusia diperintahkan untuk mentaati kami dan dilarang untuk bermaksiat kepada kami. Kami adalah hujjah Allah yang jitu bagi orang yang bagi semua makhluk yang ada di kolong langit dan yang berada di atas muka bumi. Ini bisa kita temukan dalam kitab Usulul Kafi halaman 165 susunan Al-Kulaini. Masih kata Al-Kulaini di dalam kitabnya Al-Kafi, dia memberi judul sebuah bab dengan judul Annal A'immata Ida Asya'u Ayya'lamu Alimu. Ada bab yang diberi judul bahwa imam-imam kami bila mereka menghendaki untuk mengetahui sesuatu, tiba-tiba saja mereka tahu. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat dari mereka, dari Ja'far, dia berkata, Innal imama Ida sya'a ay ya'lama alima. Wa annal a'immata ya'lamuna mata yamutun wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyari minhum. Berkata Imam Ja'far As-Sadiq, imam apabila ingin mengetahui, tiba-tiba saja dia tahu. Dan imam-imam itu mengetahui kapan mereka akan mati. Dan mereka tidak mati kecuali dengan ikhtiar mereka sendiri. Dengan keinginan pilihan mereka sendiri. Kalau mereka memilih mati, ya mati. Kalau mereka memilih, masih hidup aja ingin 100 tahun lagi gitu ya, maka mereka akan hidup 100 tahun lagi. Ucapan Imam Ja'far As-Sadiq yang diklaim oleh orang Syiah ini, bisa kita temukan dalam kitab Usulul Kafi, dalam juga dalam kitabul Hujjah, halaman Arjuz yang pertama, halaman 258. Ada seorang Imam Syiah yang beberapa tahun lalu meninggal, namanya Khomeini, menyusun kitab dengan judul Al-Hukumah Al-Islamiyah. Di dalam kitabnya ini, dia berkata, Inna li'a'immatina maqaman la yasiluhu la malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun. Sesungguhnya imam-imam kita punya satu kedudukan yang kedudukan itu tidak bisa dicapai oleh seorang malaikat yang dekat, juga tidak bisa dicapai oleh nabi yang diutus. Ini menunjukkan imam-imam di kalangan Syiah kedudukannya di atas para nabi, bahkan di atas para malaikat. Bahkan dikatakan bahwa Rafidhah itu beranggapan anna dina musallaman musallamun lil akhbar wa ruhban fal halalu ma halalu wal haramu ma harramu wad din ma syara'u. Agama ini diserahkan kepada pemuka-pemuka mereka, tokoh-tokoh mereka, maka sesuatu itu dikatakan halal bila dihalalkan oleh tokoh-tokoh mereka, dan sesuatu dikatakan haram bila dikatakan haram oleh mereka, dan agama adalah apa-apa yang disyariatkan oleh mereka. Bagaimana kekufuran mereka? Coba kita lihat ada beberapa bait syair. Syair ini dikatakan oleh salah seorang syekh orang Syiah, namanya Ibrahim Al-Amili, ketika dia membuat syair tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Coba perhatikan isi syairnya ya. Kata dia, Aba Hasan, anta ainul ilah, wa unwanu qudratihi samiyah, wa antal muhitu bi ilmil ghuyub, fahal ta'zibu anka min khafiyah, wa anta mudiru rahal kainat, walaka abharuha as-samiyah, lakal amru in syi'ta tahya ghaddan, wa in syi'ta tasfa'u bin nasibah. Coba ini, kita terjemahkan. Wahai Abul Hasan. Abul Hasan itu siapa? Ali. Engkau adalah ainul ilah. Engkau adalah zat Allah itu sendiri. Unwanu qudratihi samiyah, engkau adalah tanda kekuasaan Allah yang tinggi. Wa antal muhitu bi ilmil ghuyub, engkau mengetahui semua ilmu gaib. Fahal ta'zibu anka min khafiyah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari dirimu. Wa anta mudiru rohal kainat, engkau adalah yang mengatur poros dari alam kehidupan ini. Walaka abharuha samiyah, bagimu seluruh lautan yang tinggi. Lakal amru in syi'ta tahya ghadan, bagimu semua urusan, dan kalau engkau menghendaki, engkau masih akan hidup besok. Jadi kalau Ali ya mau hidup besok, akan tetap hidup terus. Dan dia baru mati kalau dia menginginkan dirinya mati. Oleh karena itulah, wa in syi'ta tasfa'u bin nasiyah, dan kalau engkau mau tasfa'u bin nasiyah. Tasfa'u bin nasiyah itu, si anasiyah itu ininya apa? Ubun-ubunnya. Ubun-ubunnya dipegang kemudian dicabut nyawanya. Oleh karena itu kalau Ali bin Abi Thalib besok mau hidup, dia akan hidup. Kalau besok mau inginnya mati, dia akan mati. Mati hidupnya itu gimana dirinya sendiri, bagaimana keinginannya sendiri. Itu salah satu bait syair orang-orang Syiah tentang Ali. Coba lihat. Apakah isi syair itu menyebabkan orang yang mengatakannya masih muslim menganggap Ali itu memiliki unsur ilahiyah, unsur ketuhanan, berhak untuk disembah. Ada orang lain namanya Ali bin Sulaiman Al-Mazidi. Seorang Syiah. Dia membuat syair dan dia ulama Syiahnya. Membuat syair yang berisi pujian kepada Ali bin Abi Thalib. Coba lihat. Aba Hasan anta zaujul batul. Wa jambul ilah wa nafsur rasul. Wa badrul kamal wa syamsul ukhul. Wa mamlukur rabbi wa antal malik. Da'akan nabiyu bi yaumil kadir. Wa nasso alaika bi amril ghadir. Bi annaka lil mu'minina amir. Wa aqdu wilayatihi qaladuk. Ilaika tasiru jami'ul umur. Wa antal alimu bidhatis sudur. Coba lihat. Wahai Abul Hasan. Engkau adalah suami dari wanita suci. Wanita sucinya siapa? Fatimah. Wa jambul ilahi wa nafsur rasul. Engkau adalah zat ilah dan zat rasul. Wa badrul kamal wa syamsul ukul. Engkau adalah purnama kesempurnaan dan matahari dari kecemerlangan. Disebutkan, da'akan nabi biyamil ghadir. Nabi mendoakanmu pada hari al-qadir. Dan nabi pun menetapkan engkau sebagai amir pada hari al-ghadir. Ghadir khum. Nanti ada kisahnya. Bahwa engkau adalah seorang amir bagi kaum mukminin. Akad kepemimpinanmu adalah kalung bagimu. Kepadamu kembalinya semua urusan. Dan engkau maha mengetahui semua isi-isi dada. Wa antal mumba'thiru ma fil kubur. Engkau pembangkit semua mayat yang ada di alam kubur. Wa hakamal kiamah bin nasilak. Ketetapan hari kiamat dengan nas untukmu. Wa antas sami'u wa antal basir. Engkau maha mendengar dan engkau maha mengetahui. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Dan engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Walau laka makana najmun yasir. Seandainya bukan karena engkau, maka tak ada satupun bulan yang beredar. Wala daro laulaka walal fulku. Dan kalau seandainya tidak ada engkau, tidak akan ada negeri, tidak akan ada al-falak. Ya, bintang juga ya, gitu ya. Ini tentang apa? Tentang Ali bin Abi Thalib. Coba lihat. Apakah orang yang menganggap Ali seperti itu masih layak dianggap sebagai seorang muslim? Tentu saja ini sudah sampai kepada tingkat syirik. Karena mendudukan Ali pada posisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah akidah mereka tentang sahabat dikafirkan dan tentang imam-imam mereka dianggap maksum. Dianggap mengetahui hal yang gaib, mengetahui isi dada. Juga kedudukan para imam itu di atas para malaikat dan para nabi. Oleh karena itu hadis menurut mereka bukan hanya ucapan dan perbuatan nabi. Tapi hadis menurut mereka juga ucapan dan perbuatan para imam. Semua ucapan imam, semua perbuatan imam itu hadis. Ya. Kalau definisi hadis menurut mereka sudah begitu, itu sudah gak bisa bertemu tuh dengan ahlu sunnah. Lalu bagaimana akidah mereka tentang ar-raj'ah tadi? Coba lihat. Ini kita gali dari kitab-kitab ulama Syiah sendiri. Ya. Ar-raj'ah adalah maknanya kembali. Makna kembali itu hidup lagi setelah dia mati. Nah, kebid'ahan raj'ah diungkapkan oleh salah seorang, oleh beberapa orang, ulama Syiah di antaranya pertama Al-Mufid. Al-Mufid menyatakan, wattafaqat al-imamiyah ala wujubi raj'ah kathiru minal amwat. Syiah imamiyah semuanya sepakat tentang wajibnya raj'ah. Raj'ah itu kembali hidup. Banyak orang-orang yang sudah mati akan kembali dihidupkan. Ini bisa kita lihat dalam kitab mereka judulnya Awailul Maqalat Susunan Al-Mufid. Makna ar-raj'ah adalah hiya ayyakuma akhiru a'immatihim wa yusammal qa'im fi akhir zaman wa yakhruju minas sirdab yadhbahu jami'a husumihi minas yasiyin wa yu'idu ila syi'ati huquqahum allati iktasabatha al-firq al-ukhra abral qurun. Yang dimaksud raji'ah adalah bangkitnya imam terakhir di kalangan mereka, lalu disebut al-qa'im di akhir zaman. Dia akan bangkit keluar dari reruntuhan bangunan dan dia akan menyembelih semua musuh-musuhnya dan akan mengembalikan hak-hak Syiah kepada orang-orang Syiah yang sudah direbut oleh kelompok-kelompok selain Syiah. Berkata Sayyid Al-Murtadha, ini orang Syiah juga, di dalam kitab yang berjudul Al-Masail An-Nasiriyah. Kata dia, inna Aba Bakrin wa Umar yusallabani yawma idzin ala syajaratin min zaman al-Mahdi ay imamim ats-tsani asyar alladhi yusammuna qa'imu ali Muhammad. Wa takunu tilkal syajarah ratbatan qabla salab fatasiru yabisatan ba'dahu. Coba lihat. Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar pada hari itu akan disalib. Abu Bakar dan Umar akan dihidupkan kembali oleh imam yang ke-12 ini. Lalu disalib di suatu pohon di zaman Imam Mahdi, imam yang ke-12 yang mereka sebut dengan Al-Qa'im Ali Muhammad, pembangkit, pembela keluarga Muhammad. Pohon itu sebelum dijadikan tempat menyalib, tadinya basah. Dan ketika dijadikan tempat menyalib Abu Bakar dan Umar, tiba-tiba berubah menjadi kering. Ini diungkapkan dalam kitab mereka yang berjudul Awailul Maqalat, susunan Syekh Al-Mufid, halaman 95. Berkata Al-Majlisi dalam kitab Haqqul Yaqin, dia mengutip sebuah riwayat dari Muhammad Al-Baqir. Dia berkata, "Idza dhaharal mahdi fa innahu sayuhyi Aisyata ummul mu'minin wa yuqimu 'alaihal had." Apabila muncul Imam Mahdi, Imam Mahdi ini akan menghidupkan kembali Aisyah ummul mu'minin, lalu melaksanakan hukuman rajam kepada Aisyah ini. Ini dijelaskan oleh mereka dalam kitab Haqqul Yaqin susunan Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi. Kemudian berkembanglah pemahaman raj'ah di kalangan mereka menjadi dihidupkannya kembali orang-orang Syiah dan imam-imam mereka serta musuh-musuh mereka dari kalangan Ahlus Sunnah dan imam-imam Ahlus Sunnah. Lalu imam Ahlus Sunnah dan orang-orang Ahlus Sunnah itu dibunuh, disembelih, dan tokoh-tokoh mereka itu disalib seperti Abu Bakar dan Umar, dan Aisyah dirajam karena dianggap sebagai wanita pelacur oleh mereka, waliyadzubillah. Dan ini tentu saja sebuah keyakinan yang bersifat khurafat gitu ya, dan keterlaluan bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Itulah keyakinan mereka tentang raj'ah. Minum dulu sebentar ya. Bismillah. Kemudian bagaimana akidah mereka tentang taqiyah. Nah ini nih. Ini yang membuat kita ini gak pernah percaya sepanjang masa kepada orang-orang Syiah. Karena kedustaan, kemunafikan, kefura-puraan yang dikemas dengan kemasan agama yang kemudian disebut dengan sebutan taqiyah. Taqiyah didefinisikan oleh ulama mereka dengan kata mereka at-taqiyah antaqula au taf'ala ghayra ma ta'taqidu litadfa'a ad-darara an nafsik au malik au litahtafidha bikaramatik. Itu taqiyah. Taqiyah adalah engkau berkata atau berbuat dengan perkataan dan perbuatan yang tidak engkau yakini untuk menolak madarat dari dirimu atau menolak madarat terhadap hartamu atau untuk terpeliharanya kemuliaanmu. Jadi berbohong taqiyah teh ya. Mengatakan dengan lisan apa yang tidak terdapat dalam hatinya. Antara keyakinan dengan lisan itu bertolak belakang. Ta'atanakud atau kontradiktif. Itu taqiyah. Bahkan mereka beranggapan Rasul SAW telah bertaqiyah. Melakukan apa yang tidak sesuai dengan keyakinan hatinya. Ketika meninggalnya seorang tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafik. Lalu ketika mati, Nabi SAW memunsolatkan. Datang Umar, melarang. Kata Umar, alam yanhakallahu an dzalik. Bukankah Allah telah melarangmu dari hal ini? Telah melarangmu mensolatkan siapa? Orang munafik. Berkata Nabi SAW, wailak ma yudrika ma qultu. Celaka engkau. Tahu enggak engkau apa yang aku baca dalam sholatku? Lalu Nabi menyatakan, aku membaca, inni qultu Allahumma ahshi jawfahu naron, wamla qabrahu naron, waslahu naron. Ya Allah, penuhi perutnya dengan api neraka. Penuhi kuburannya dengan api neraka. Binasakan dia dengan api neraka. Itu yang aku katakan. Kata orang Syiah, ini adalah taqiyah. Nabi pura-pura mensolatkan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi isinya melaknat. Coba lihat. Nabi taqiyah, tapi sahabat-sahabatnya tidak tahu. Hanya diberitahu kepada siapa? Umar. Apa akibatnya? Akibatnya sahabat-sahabat lainnya mendoakan kebaikan, tak rahmat bagi Abdullah bin Ubay, tapi Nabi malah isinya apa? Melaknat. Bagaimana Nabi bisa membiarkan sahabat-sahabatnya mendoakan rahmat bagi Abdullah bin Ubay, tapi Nabi sendiri melaknat. Ini menunjukkan Nabi SAW berdusta, berakting, bersandiwara dalam hal ibadah. Dan ini kata mereka taqiyah. Sebuah sifat perbuatan yang tidak mungkin mustahil dilakukan oleh seorang nabi. Karena apa? Karena di dalamnya terkandung unsur kedustaan. Sehingga ada tuduhan Nabi SAW berdusta dalam hal ini. Al-Qulaini dalam kitab Usulul Kafi berkata, qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah, ya Aba Umar, inna tis'ata asy'ariddin fit taqiyah, la dina liman la taqiyatalah, wattaqiyatu fi kulli syai'in illa an-nabid wal masah 'alal khuffain. Berkata Abu Abdillah, Imam Ja'far As-Shadiq maksudnya, wahai Abu Umar, sesungguhnya 9 syiar agama terkandung dalam taqiyah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak bertaqiyah. Dan taqiyah berlaku dalam semua hal kecuali dalam hal nabid. Nabid itu anggur perasaan yang diminum kemudian memabukkan. Dan dalam hal mengusap 2 sepatu dalam hal wudu. Dalam hal ini tidak boleh tuh. Dalam hal mabuk, dalam hal mengusap 2 sepatu tidak boleh bertaqiyah. Harus terang-terangan. Tapi selain itu harus bertaqiyah. Dan orang yang tidak bertaqiyah sama dengan orang yang tidak beragama. Bayangkan, taqiyah merupakan inti dari ajaran agama mereka. Juga masih dari Al-Qulaini, dari Abu Abdillah, dia berkata, ittaqu ala dinikum wahjibuhu bittaqiyah fa innahu la imana liman la taqiyatalah. Berkata Abu Abdillah, bertakwalah kalian atas agama kalian dan tutupi agama kalian dengan taqiyah. Karena sungguhnya tidak ada iman bagi orang yang tidak bertaqiyah. Rafidhah menganggap Taqiyah itu wajib. Dan inti dari agama mereka, tidak ada satupun madhab dalam kelompok Syiah kecuali menekankan pentingnya taqiyah ini. Sehingga kalau umpamanya mereka ditanya oleh orang-orang Sunni di dalam masyarakat komunitas Sunni gitu ya. Ditanya, kamu Syiah bukan? Oh bukan, saya Ahlus Sunnah. Kamu berpendapat bagaimana tentang Abu Bakar dan Umar? Oh, Abu Bakar dan Umar itu dua khalifah kaum muslimin gitu. Itu taqiyah. Kalau enggak gitu babak belur dia. Madarat kepada dirinya, gitu ya. Oleh karena itu, kalau ditanya apa keyakinan kalian Syiah atau Sunni? Ya Sunni, itu taqiyah. Bagaimana pendapat Quran tentang Al-Quran ini? Oh, Quran ini benar dari Allah. Tidak ada Quran lain tuh. Siapa yang menyatakan bahwa orang-orang Syiah punya Quran lain, itu dusta itu. Itu taqiyah itu. Coba orang yang seperti itu dusta dihalalkan, bagaimana omongan dan sikapnya bisa kita percayai karena berlindung di balik taqiyah. Itulah keyakinan mereka tentang taqiyah. Kemudian keyakinan lain yang dianggap aneh pada diri orang-orang Syiah adalah keyakinan tentang tanah. Wah, tanah aja jadi masalah tuh. Jadi bagian dari keyakinan mereka tuh. Yang dimaksud tanah yang kita bahas adalah tanah yang berasal dari kuburan Husain radhiyallahu an. Di tanah Karbala. Mereka berkata seperti apa yang diungkapkan oleh Muhammad Nu'man Al-Harithi yang disebut dengan Asy-Syaikh Mufid dalam kitabnya yang berjudul Al-Mizar. Dia mengutip riwayat dari Abu Abdullah mengatakan, "Fitini qabril Husain asy-syifa'u min kulli da' wa huwa ad-dawa'ul akbar." Bahwa di dalam tanah kuburan Husain terkandung obat bagi seluruh penyakit. Dan itulah sebesar-besar obat. Obat yang paling mujarab itu adalah tanah yang diambil dari kuburan Husain. Sampai berkata dia, "Hanniku auladakum biturbatil Husain." Tahniklah anak-anak kalian dengan tanah dari kuburan Husain. Tahnik itu artinya menggosok-gosokkan tanah ke langit-langit mulut anak yang baru lahir. Itu namanya ditahnik kan? Kalau sunnah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ditahniknya dengan apa? Dengan kurma. Jadi kurma digosok-gosokkan ke bagian atas dari mulutnya, langit-langit mulutnya, itu ditahnik. Kata orang Syiah, tahniklah anak-anak kalian dengan tanah dari kuburan Husain. Mencret nanti anaknya. Dia masih berkata, "Bu'itha ila Abil Hasan Ar-Ridha min Khurasan. Razama thiyab wa kana baina dhalika tin faqila lir rasul ma hadha? Qala tinu qabril Husain. Ma kana yuwajjihu syai'an min ath-thiyab wala ghairuhu illa wa yaj'alu fihi at-tin." Wa yaqul huwa amanun biidhillahi ta'ala. Wa qila inna ar-rajul sa'ala as-sadiq an tanawuli turbatal Husain faqala lahu as-sadiq fa idza tanawalta faqul Allahumma inni as'aluka bihaqqil malakil ladhi qabadhaha wa as'aluka bihaqqin nabil ladhi khazanaha wa bihaqqil wasil ladhi halla fiha an tusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa antaj'alahu shifaan min kulli da' wa amanan min kulli khauf wa hifdhan min kulli su." Ada seorang yang diutus kepada Abul Hasan Ridha dari Khurasan. Dia mengikat pakaian. Di antara pakaian itu ada tanah. Kemudian ditanya kepada utusan ini, "Apa ini?" Dia menjawab, "Ini tanah dari kuburan Husain. Tidaklah ditetapkan suatu barang, diikatkan suatu barang, baik pakaian ataupun yang lainnya, kecuali ditaruh di sana tanah." Lalu dikatakan ini akan membuat aman dengan izin Allah. Disebutkan ada seorang yang bertanya kepada As-Sadiq tentang mengambil tanah dari kuburan Husain. Berkata As-Sadiq, kalau engkau mengambil tanah ini, maka baca doa berikut. Allahumma inni as'aluka bihaqqil malakil ladhi qabadoha. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada engkau dengan hak malaikat yang mencabut nyawanya. Maksudnya mencabut nyawa Husain. Dan wa as'aluka bihaqqin nabi ladhi khazanaha. Aku meminta kepada engkau dengan hak nabi yang sedih dengan kematiannya. Wa bihaqqi wasiatil ladhi halla fiha antusolli ala Muhammadin. Dan dengan hak wasiat, yang dimaksud wasiat di sini penerima wasiat, yaitu Ali bin Abi Thalib yang menyuruh untuk bersolawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, wa antaj'alahu shifaan min kulli da', agar engkau menjadikan tanah ini menjadi obat bagi semua penyakit, wa amanan min kulli khaufin, dan pengamanan dari semua yang ditakuti, wa hifdzan min kulli su', dan pemelihara dari semua keburukan. Coba bayangkan itu keyakinan mereka tentang tanah Karbala yang di dalamnya ada kuburan Husain. Ditanya Abu Abdullah tentang menggunakan dua tanah kuburan. Tanah dua kuburan. Yaitu kuburan Husain dengan kuburan Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia menjawab, Al-Musabbihatul Lati Mintini Qabril Husain tusabbihu biyadi min ghairi ayusabbih. Kata dia, orang yang bertasbih dengan tanah kuburan Husain, dia bertasbih dengan tangannya tanpa harus bertasbih dengan lisannya. Jadi hanya cukup memunguti tanah-tanah dari kuburan Husain itu dianggap sudah bertasbih. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Mizar Susunan Asy-Syaikh Al-Mufid yang tadi disebutkan halaman 125. Rafidah menganggap ya, mereka itu orang-orang Syiah diciptakan dari tanah khusus. Sedangkan orang-orang Sunni diciptakan dari tanah yang lain lagi. Beda tanah yang menjadi bahan penciptaan antara orang-orang Syiah dengan orang-orang Sunni. Beda itu. Lalu jadilah ini jadi bahan kelakar untuk melecehkan Ahlus Sunnah dan memuji Ahlus Syiah dengan mengatakan, apabila ada orang-orang Syiah yang terjerumus ke dalam maksiat, ke dalam kesesatan, ke dalam perbuatan-perbuatan kriminal, mereka menganggap huwa min ta'athuri min ta'thiri tini sunni, bahwa maksiatnya orang Syiah itu sebagai efek atau dampak dari tanah orang-orang Sunni. Tapi kalau ada orang Sunni yang soleh, ahli ibadah, berilmu, jujur, amanah, mereka katakan itu dampak dari tanahnya orang-orang Syiah yang bercampur ke mereka. Begitu. Dan apabila datang hari kiamat datang, mereka semua akan dibangkitkan. Seluruh kebaikan-kebaikan orang-orang Sunni diambil, dioffer kepada orang-orang Syiah. Dan seluruh keburukan dan kesalahan serta dosa orang-orang Syiah diambil dan dipikulkan kepada orang-orang Sunni. Keyakinan Syiah seperti itu bisa kita temukan dalam kitab mereka dengan judul Ilalus Syara'i halaman 490 sampai 491, juga dalam kitab Biharul Anwar juz yang kelima halaman 247 sampai 248. Itu tentang tanah saja jadi urusan di kalangan mereka. Oleh karena itu mereka ketika sujud dalam sholat, mereka meyakini tidak sah kalau sholat itu sujud tidak di atas tanah. As-sujud labuda alal arad. Sujud itu harus di atas tanah. Kalau sujud sholat di atas karpet, di atas sajadah, di atas suatu alas, mereka bilang gak sah. Kecuali kalau di atas tanah. Makanya mereka enggak mau kalau di masjid sholat yang ada karpetnya, kecuali mereka mau masih tetap sujud di atas teho, keramik. Karena keramik itu mengandung unsur tanah. Mau mereka. Makanya kalau tuh ada karpet, nah mereka cari yang kira-kira karpet itu ada sambungannya ya. Antara sambungan itu pasti aya nu melenge eta. Melenge teh naonnya terbuka gitu ya. Sehingga si teholnya kelihatan dan itu bisa dipakai untuk tempat sujud. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi, kalau-kalau suatu saat mereka harus sholat di suatu masjid yang karpetnya rapat, kan ada yang dijahit tuh karpetnya, maka mereka membawa kain sendiri yang sudah ditaburi tanah dan tanah itu dilem, sehingga paten. Mereka hamparkan di sana, lalu mereka sujud di atas tanah yang sudah direkat dengan lem di atas kain yang mereka hamparkan itu. Tanah aja sudah menjadi bagian dari akidah mereka dan jadi bagian dari ibadah mereka. Itulah keyakinan mereka tentang tanah. Nah sekarang kita tanya, kita bahas. Bagaimana sih penilaian orang-orang Syiah kepada Ahlus Sunnah? Bagi ikhwan yang selama ini masih memiliki toleransi yang besar kepada orang Syiah, mereka saudara kita. Mereka itu sahabat kita. Wah saya punya sahabat dekat dengan mereka. Tanpa disadari mereka menganggap kita ini kafir. Kita itu musuh. Itu dalam keyakinan mereka, walaupun mereka dalam sikap yang zahir bertaqiyah. Kan tadi mereka punya senjata rahasia. Yang namanya apa tadi? Taqiyah. Pura-pura. Tapi dalam hati mereka, Coba bagaimana akidah Syiah tentang Ahlus Sunnah. Coba perhatikan orang-orang Syiah berkeyakinan harta dan darah Ahlus Sunnah itu halal. Dari mana ini? Jangan sembarangan. Enggak sembarangan. Di dalam kitab Al-Ilal, Ilalus Syara'i, ya, diriwayatkan bahwa seseorang namanya Sadduq dalam kitab Al-Ilal dengan sanad yang sampai kepada Daud bin Farqad, dia berkata, Qultu li Abi Abdillah. Aku bertanya kepada Abu Abdillah. Abu Abdillah itu Ja'far Shadiq tadi. Ma taqulu fin nasib? Bagaimana pendapatmu tentang nasib? Nasib itu jamaknya nawasib. Sebutan bagi orang-orang yang membenci Ali bin Abi Thalib. Jadi ada dua kubu yang saling bertolak belakang, kubu Syiah yang mengkultuskan Ali dan kubu nawasib yang membenci Ali dan memerangi Ali. Ahlus Sunnah ini di tengah-tengah. Ahlus Sunnah mencintai Ali karena beliau sahabat Nabi, orang soleh, ulama besar pada zamannya. Tapi tidak seperti Syiah yang mengagung-agungkan, mengkultuskan, enggak. Tidak seperti Nawasib yang membencinya, enggak. Tapi orang Syiah berkeyakinan semua Ahlus Sunnah Nawasib. Karena apa? Karena mereka mendukung kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Siapa yang mendukung Abu Bakar dan Umar, mereka termasuk golongan Nawasib. Itu kata Syiah. Jadi ditanya bagaimana pendapatmu tentang Nawasib. Nawasib itu Ahlus Sunnah. Dia berkata, Abu Abdillah Ja'far As-Sadiq ini berkata, Halaluddam walakinni attaqi alaik. Fa'in qadarta antuqliba alaihi ha'itan au tughriqahu fi bahrin likai la yushhadu bihi alaik faf'al. Kata Abu Abdillah, darahnya halal, tapi aku sarankan kamu untuk bertaqiyah. Kalau kamu mampu untuk menimpakan sebuah dinding kepada mereka atau menenggelamkan mereka ke lautan sehingga tidak disaksikan oleh seorang pun, lakukan. Aku bertanya lagi, ma tarofi mali, bagaimana pendapatmu tentang harta Ahlus Sunnah? Dijawab, khud ma qadarta, ambil kalau kamu mampu. Ini dikemukakan di dalam kitab mereka yang berjudul Al-Mahasin An-Nafsaniyah, halaman 166, susunan ulama mereka. Bahkan mereka, orang Syiah, beranggapan, kekufuran Ahlu Sunnah lebih tebal daripada kufurnya Yahudi dan Nasara. Karena apa? Karena kufurnya Yahudi dan Nasara adalah kufur asal. Sedangkan kufurnya Ahlu Sunnah adalah kufur murtad. Dan kufur murtad itu lebih tebal, lebih keji daripada dan lebih buruk daripada kufur asal. Oleh karena itu, mereka menurut bukti sejarah yang pernah terjadi, berta'awun atau bekerja sama dengan orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Seperti yang terjadi pada waktu perang dengan orang-orang Tartar. Orang-orang Syiah itu kerjasama dengan orang-orang Tartar dalam memerangi kaum muslimin. Sebagaimana ini dijelaskan dalam sebuah kitab sejarah judul Kaifa dakhalat Tartar biladal muslim, yang disusun oleh Syekh Sulaiman bin Hamad Al-Audah, bukan Salman Al-Audah, Sulaiman bin Hamad Al-Audah. Beda lagi, ini mengarang sejarah dan di sana dijelaskan awal munculnya atau awal penjajahan bangsa Tartar kepada kaum muslimin itu atas bantuan orang-orang Syiah kepada orang-orang Tartar tersebut. Bahkan di dalam kitab Wasailu Syiah, kitab Wasailu Syiah ini susunan Al-Harri Al-Amali, halaman 431 juz yang ke-7, ini kitab sejarah. Ini dinukil sebuah riwayat dari Fudail bin Yasar. Dia berkata, Sa'altu Aba Ja'far anil mar'atil arifah. Aku bertanya kepada Imam Ja'far, kepada Abu Ja'far, tentang seorang wanita arifah. Yang dimaksud wanita arifah itu wanita rafidah. Orang-orang Syiah yang wanitanya disebut arifah. Orang yang berilmu. Orang yang arif. Arif itu mengenal, mengetahui. Hal uzawwijuhan nasi, boleh enggak aku nikahkan wanita Syiah dengan wanita sunnah? Dijawab oleh Abu Ja'far, la li'annan nasib kafir. Enggak, karena orang nasib, orang ahlu sunnah itu kafir. Ini dikemukakan dalam Wasailu Syiah susunan Harri Al-Amali yang tadi kita sebutkan. Jadi, nawasib mereka katakan ahlu sunnah yang membenci Ali atau mengemukakan dukungannya kepada kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Utsman dibanding Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Padahal sikap Ahlu Sunnah, kenapa lebih mengutamakan Abu Bakar dan Umar daripada Ali? Karena memang itu sudah ma'ruf sejak zaman Nabi masih hidup dan Nabi membiarkan. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Umar, kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanir rasul, fa nukhayyiru Abu Bakr, thumma Umar, thumma Utsman. Kami memilih manusia terbaik di kalangan manusia di zaman Rasul. Maka kami memilih yang pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman. Hadis ini riwayat Bukhari. Dalam riwayat Tabrani dikatakan, faya'lamu bidzalikan nabi wa la yunkiruhu. Hal itu diketahui oleh Nabi dan Nabi tidak mengingkarinya. Bahkan Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang diriwayat Imam Ahmad dan yang lainnya menyatakan, khairu hadil ummah ba'da nabiha Abu Bakar thumma Umar. Walau syi'tu lasamaitu thalith. Manusia terbaik di kalangan umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Seandainya aku mau, aku akan sebut yang ketiganya. Tapi beliau tidak menyebut yang ketiga. Lalu Imam Az-Zahabi menyatakan hadis ini mutawatir. Jadi begitulah akidah Syiah tentang Ahlu Sunnah yang ternyata mengkafirkan. Jangankan kita, Abu Bakar dan Umar saja dikafirkan. Kafir pula orang-orang yang mendukung dan mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Itulah akidah Syiah terhadap kaum muslimin. Kepada siapa? Kepada Ahlu Sunnah. Ada beberapa poin lagi. Poin pertama, atau kesekian dari awal. Saya khawatir yang mendengarkan sudah pada capek gak nih mendengarnya. Kalau yang ngomongnya capek, apalagi yang mendengarkannya. Silakan diminum dulu biar gak capek. Nah, ini akidah yang paling digandrungi oleh kaum Syiah. Terutama para pemuda-pemudi, bujang dan lajang. Akidah dalam hal apa coba? Nikah mut'ah. Oh, paling keras itu jawabannya. Menurut Syiah, nikah mut'ah itu memiliki kedudukan yang agung. Seseorang yang namanya di kalangan Syiah ini, ulama Syiah namanya Fathullah Al-Kashani. Dalam sebuah kitab berjudul Minhajus Shodiqin. Mengutip sebuah riwayat dari As-Shodiq bahwa Al-Mut'atu min dini wa dini abai. Falladhi ya'malu biha ya'malu bidinina, bidinina walladhi yunkiruha yunkiru dinana. Bal innahu yadinu bi ghairi dinina wa waladul mut'ah afdalu min waladi zawjah da'imah wa munkirul mut'ah kafirun murtaddun. Coba lihat. Berkata As-Shodiq bahwa nikah mut'ah bagian dari agamaku dan agama bapak-bapakku. Orang yang mengamalkan nikah mut'ah berarti mengamalkan agama kami. Dan orang yang mengingkarinya berarti mengingkari agama kami. Bahkan orang yang mengingkari mut'ah, orang itu beragama dengan agama yang bukan agama kami. Dan anak yang lahir dari hasil mut'ah lebih utama dari anak yang lahir dari suami istri yang permanen. Orang yang mengingkari mut'ah, orang itu kafir murtad. Itu menurut orang Syiah. Menurut ulama Syiah yang dikemukakan dalam Minhajus Shodiqin, susunan Fathullah Al-Kashani halaman 356. Berkata Al-Qumi, Al-Qumi menyusun sebuah kitab fikih yang bernama atau berjudul Man la yahdurhul faqih. Dia mengutip sebuah riwayat dari Abdullah bin Sinan, dari Abu Abdullah dia berkata, Inna Allah tabaraka wa ta'ala harrama ala syiatina al-muskir min kulli syarabin wa awwadhahum min dhalika bil mut'ah. Coba bayangkan. Berkata Abu Abdullah, sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan bagi golongan kita bangsa Syiah minuman-minuman yang memabukkan, sebagai gantinya Allah menghalalkan bagi mereka mut'ah. Jadi nikah mut'ah itu sebagai pengganti haramnya khamr. Ini bisa kita lihat dalam kitab yang berjudul Man la yahdurul faqih halaman 330. Bahkan Rafidhah tidak membatasi berapa kali jumlah nikah mut'ah. Makin sering makin bagus. Dan bagus tidaknya, mulia tidaknya seseorang, salah satunya diukur dari berapa kali dia nikah mut'ah. Bila perlu tiap hari. Bila perlu sehari 3 kali kayak makan obat. Berkata dalam kitab Furu'ul Kafi, dalam kitab At-Tahdzib, dalam kitab Al-Istibsar, sebuah riwayat dari Zurarah dari Abi Abdullah. Kata Abu Abdullah, "Dzakartu lahul mut'ah ahya minal arba." Aku menyebut tentang nikah mut'ah, menceritakan atau bertanya apakah harus 4, maksimal 4. Dia menjawab, tazawwaj minhunna alfan fa innahunna musta'jarat. Nikahlah oleh kamu, nikahilah para wanita itu sampai 1000. Karena wanita itu barang rentalan. Musta'jarat itu bahasa kita sekarang kontrakan atau rental ya. Apa arti rental? Nyewa, ngontrak. Makanya di kita nikah mut'ah disebut nikah atau kawin, kawin kontrak. Jadi wanita dianggap barang rental tuh, kayak mobil, kayak komputer, ada kan rental komputer ya? Kayak apalagi yang dirental tuh, rumah gitu ya. Rumah sewaan disebut baitul mustajar. Mustajar itu rental. atau kontrak, kontrakan. Jadi kata mereka orang-orang Syiah, nikahi aja mereka sampai 1000, karena mereka itu barang-barang rental itu, akhwat itu disebut barang rental, kayak mobil. Sebuah riwayat dari Muhammad bin Muslim dari Abu Ja'far, dia berkata tentang masalah mut'ah, laisat minal arba, li'annaha la tutallaq wa la turath wa innama musta'jarah. Tidak hanya dibatasi 4 saja, karena wanita yang dinikah secara mut'ah tidak perlu ditalak dan tidak menjadi ahli waris, mereka itu hanya barang rental, barang sewaan. Yang dimaksud tidak ditalak, karena kan ada waktu akhir, umpamanya nikah mut'ahnya sebulan, ya, dimulai dari tanggal 1 Januari berakhir 31 Januari. Sudah, itu akadnya. Umpamanya si wanita menyatakan, saya nikahkan diri saya kepada engkau selama 1 bulan, dari mulai 1 Januari sampai 31 Januari, dengan mahar pulsa 5.000 dibayar nganjuk, umpamanya. Kata laki-lakinya, terima saya dengan nikah dengan kamu dalam waktu sebulan, dan seterusnya. Maka begitu tiba waktu tanggal 31 Januari, otomatis kontrakannya habis. Sudah bukan lagi suami istri, otomatis sudah putus. Jadi tidak perlu ditalak, enggak. Ya, tidak perlu ditalak, nanti dengan sendirinya akan habis masa berlaku dari nikah mut'ah tersebut. Kadang-kadang, ini kadang-kadang, orang-orang Syiah dari Bandung ke Jakarta pakai bus. Bus ekonomi biasa, 5 jam kan, karena gak pakai tol Cipularang. Ternyata bergandengan, berduduk, berdampingan dengan seorang wanita berjilbab. Waduh, ini maksiat nih, bukan mahram kan gitu ya. Bagaimana caranya agar tidak maksiat bahkan bernilai ibadah, didakwahi tentang nikah mut'ah. Kena dakwahnya tuh, yuk kita nikah mut'ah, agar apa? Agar selama perjalanan kita gak maksiat tuh berdampingan begini. Akhirnya diajari akad nikah mut'ah. Lalu nikah mut'ah berdua aja tanpa wali, tanpa saksi. Setelah itu halal umpamanya kita nikah kan perjalanan berapa nih? 5 jam, kalau macet 10 jam aja ya. Iya 10 jam. 4 jam sudah sampai di Jakarta tuh. Masih ada sisa 6 jam gimana nih? Sayang dilewatkan kan? Akhirnya mereka berzina atas nama agama. Ini yang banyak terjadi. Oleh karena itu, maka nikah mut'ah adalah salah satu daya tarik terbesar bagi pemuda-pemudi untuk masuk Syiah. Salah satunya ini. Jadi berzina atas nama agama. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun menyatakan ciri orang beriman walladzina hum li furujihim hafidun. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Orang mukminlah orang yang memelihara faraj-faraj mereka kecuali kepada istrinya atau kepada hamba sahaya yang mereka miliki, maka kepada dua hal itu mereka tidaklah tercela. Siapa yang mencari di luar itu, merekalah orang yang melewati batas. Jadi kalau umpamanya orang yang nikah mut'ah, istrinya ini bukan dianggap istrinya karena tidak memperoleh warisan kalau mati dan juga tidak harus ditalak. Bukan istrinya, bukan hamba sahayanya. Kena dengan ayat ini, maka mereka yang melakukan nikah mut'ah itu adalah orang yang melewati batas berdasarkan ayat ini. Tapi hebatnya kenapa orang banyak termakan oleh nikah mut'ah? Karena memakai ayat dan hadis dan logika dan juga memang hobi ada di sana. Kesenangan, unsur kesenangan. Ayat mana yang mereka gunakan tentang bolehnya nikah mut'ah? Ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 24. Mereka menyatakan, ya, dalam ayat ini, pada penggalan kalimat terakhir dari ayat ini, فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِضَهُ وَلَا جُنَهَا عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِضَهُ. Kata mereka, famastamta'tum bihi, mereka terjemahkan, wanita-wanita yang kamu nikah mut'ah bersama mereka, fa'atuhunna ujurahunna faridah, maka berikan kepada mereka mahar-mahar mereka sebagai sesuatu yang fardu. Kata mereka, ini ayat tentang bolehnya nikah mut'ah. Karena apa? Karena ayat ini menyatakan famastamta'tum bihi minhunna, wanita-wanita yang kamu nikahi secara mut'ah. Bagaimana jawaban para ulama ahlu sunnah? Oh, jawaban para ulama ahlu sunnah menyatakan yang dimaksud famastamta'tum bihi minhunna, maksudnya bukan wanita-wanita yang kamu nikahi secara mut'ah, bukan. Maksudnya ubiha lakum nikah baqiyatin nisa fa idza nakahtumuhunna lil istimta alladhi wal wathul halal fa atuhunna muhuruhunna. Kata para ulama, ayat ini tentang nikah wanita-wanita yang diharamkan. Pada ayat ke-23 dari surah An-Nisa, Allah menyebut wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Ibunya, putrinya, kakaknya, adiknya, dan seterusnya banyak disebut. Lalu di ayat ke-24-nya menyatakan famastamta'tum bihi minhunna, artinya dihalalkan bagi kamu menikahi wanita-wanita yang selain yang disebutkan dalam ayat 23. Maka kalau kamu menikahi mereka untuk istimta dengan mereka, famastamta'tum bihi minhunna, wanita-wanita yang kamu nikahi untuk bersenang-senang dengan mereka. Yang dimaksud bersenang-senang adalah melakukan hubungan suami istri yang halal dan menyenangkan. Itu maknanya, bukan nikah mut'ah. Dan itu ma'ruf di kalangan para ulama ahli tafsir tentang makna ayat itu. Tapi ayat itu oleh mereka dipelintir sehingga menjadi maknanya adalah wanita-wanita yang kamu nikahi secara mut'ah. Oleh karena itulah, maka mut'ah menjadi daya tarik yang luar biasa bagi para pemuda-pemudi untuk masuk Syiah. Karena itu menyenangkan berzina atas nama agama. Ada dua dosa dalam hukum mut'ah. Pertama, hukum berzinahnya itu sendiri. Walaupun sudah nikah mut'ah, tapi tetap intinya berzina. Dan zina hukumnya atau dosanya sangat besar. Itu pertama. Kedua, dosa kedua ini yang lebih besar, menghalalkan apa yang Allah haramkan berupa berzina. Karena dia merasa itu ibadah. Karena itu ibadah, tidak dosa, bahkan berpahala, gak perlu tobat dari hal itu. Ibadah yang menyenangkan. Saya dulu ada kawan, waktu masih muda lah, masih bujang saya juga. Kawan ini pendukung Syiah. Wah, kalau ada orang menjelekkan Syiah, dia marah. Marah. Suatu saat, dia pergi ke Pakistan. 2 tahun pulang dari Pakistan. Wah, saya pikir orang ini makin tebal nih Syiahnya. Ternyata apa yang terjadi? Sebaliknya, dia sangat benci kepada Syiah. Loh, kok terbalik? Kata dia, saya melihat langsung orang-orang Syiah di sana. Di antaranya kamu tahu. Di sana itu ada sebuah gedung. Gedung itu disewa. Setiap malam Jumat, lampu dimatikan, laki wanita ke sana semua cari pasangan untuk nikah mut'ah. Semalam aja. Digelapkan tanpa tahu wajah karena orang-orang dekat sana ya, biar enggak malu waktu pagi, siangnya, besoknya gitu ya. Nah, ada seorang pemuda kawan saya katanya. Dia demen banget tuh nikah mut'ah setiap malam Jumat ke sana. Sudah beberapa kali dan menyenangkan. Nah, tapi saya ingin tahu siapa pasangan nikah mut'ah saya. Maka saya beri cincin untuk mahar nanti. Dan saya akan amanatkan agar dia pakai, jangan di apa? Jangan dilepas, biar saya bisa tahu besoknya gitu. Lalu pergilah dia ke tempat itu malam Jumat itu, dapat pasangan, lalu berzina malam itu atas nama agama, atas nama nikah mut'ah. Lalu pulang. Dan itu menyenangkan. Besoknya pagi-pagi dia ingin cari wanita yang pakai cincin itu. Apa yang terjadi? Tidak sampai jauh, begitu keluar kamar sudah ketemu. adik wanitanya memakai cincin itu. Dia terkejut. Ternyata malam tadi dia berzina dengan adiknya sendiri. Waliyadzubillah. Dia menyesal dengan penyesalan yang besar. Dan itu ternyata mewakili banyak orang. Ada yang berzina dengan ibunya, ada yang berzina juga dengan keponakannya, sepupunya tanpa tahu. Waliyadzubillah. Itu salah satu yang membuat dia jijik dalam masalah tersebut. Ada lagi yang lebih dahsyat dari hal itu. Orang-orang Syiah membolehkan seorang suami menggauli istrinya dari duburnya. Dan itu terungkap dalam kitab Syiah. Sebagaimana dalam kitab yang bernama Al-Istibsar. Riwayat dari Ali bin Al-Hakam. Dia bertanya berkata, Sami'tu Safwan yaqul. Qultu li Ridha, inna rajulan min mawalika amaroni an as'alaka an mas'alatin fahabaka wastahya minka ay yas'alaka. Qal mahiya? Qal li rajul ay ya'tiyal mar'ata fi duburiha. Qala na'am dhalika lahu. Ali bin Al-Hakam mengatakan, aku mendengar Safwan berkata, aku bertanya kepada Ar-Ridha. Ar-Ridha ini salah satu imam mereka. Ada seorang dari maulamu, dari hamba sahayamu, menyuruh aku bertanya kepada kamu tentang satu masalah, dan dia segan bertanya itu kepadamu. Dia malu untuk bertanya dan menyuruh aku untuk menanyakan kepadamu. Apa pertanyaannya? Yaitu, boleh gak seorang suami menggauli istrinya dari duburnya? Dia menjawab, ya boleh, dia berhak melakukan itu. Ini bisa kita lihat dalam kitab Syiah mereka, judulnya Al-Ibtisar, juz yang ketiga, halaman 243. Itulah keyakinan orang-orang Syiah tentang taqiyah. Ada beberapa kesimpulan penting tentang masalah ini, akan tetapi waktu yang kita miliki sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Ditambah dengan stamina mustami juga tidak memungkinkan untuk dilanjutkan ya. Sudah 2 jam lebih waktu yang kita habiskan. Cukup sampai di sini untuk mengenal bagaimana dahsyatnya akidah Syiah. Dan kita sekarang akan masuk kepada sesi tanya jawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ustaz Muhaidar atas paparan tentang akidah Syiahnya. Sebelum kita ke sesi berikutnya yang tanya jawab, ada biasa ada surprise untuk Ikhwan. Ada 3 pertanyaan yang diajukan dan untuk Ahmad ada 2. Hadiah yang diberikan untuk Ikhwan disponsori oleh Nabawi, sementara untuk Ahmad disponsori oleh Najibah. Nanti barangkali teknisnya akan dipandu langsung oleh Ustaz. Dan pertanyaannya akan diberikan oleh beliau juga. Dan mohon juga kami tidak bosan-bosannya untuk menanyakan kepada akhwat untuk tidak ngobrol selama kajian ini berlangsung, karena obrolan akhwat sangat terdengar ke sini ke meja Ustaz. Karena kan Ustaz juga menanyakan, tapi mungkin tidak bosan untuk menanyakan dan mohon untuk tidak ributkan. Ikhwan berapa? 3. Ikhwan 3, Ahwat 2. Silakan Ikhwan yang mau hadiah, cung. Pertanyaannya menyusul gampang kok. 3 orang siapa yang mau hadiah? Hadiahnya pakaian ya? Pakaiannya kayak yang saya pakai gini bukan? Nah, minimal kayak begini bagus. Siapa Ikhwan? 1. Cung. 2. Cung. Siapa satu lagi? Masa gak ada yang berani? Ini ada berapa ribu orang ini? Masa cuma 2 orang? Siapa ya tadi yang pertama? Namanya? Mulyono. Mulyono. Barakallahu fiik. Pertanyaan pertama. Apa sebab Syiah itu disebut dengan sebutan Rafidhah? Hayo. Jawab. Kenapa makna Rafidhah? Apa arti Rafidhah? Taluk? Taluk. Siapa tadi? Wildan. Ayo Wildan, apa jawabannya? Kepada siapa? Kepada Zaid atau kepada siapa? Khalifah siapa? Abu Bakar dan Umar. Barakallahu fiik. Iya. Fadal, fadal. Satu dapat. Siapa lagi? Sung, Sung, Ikhwan. Ada. Ahwat, coba ngacung dua orang. Tunjuk oleh panitia karena saya tidak melihat. Setelah ditunjuk, dua orang bilang bahwa sudah siap ada dua orang. Sudah? Sudah, taib. Yang pertama, tunjuk yang pertama dulu ya. Tunjuk yang pertama. Pertanyaan hadiahnya sama baju. Mungkin ya, dari Nazihah. Taib. Mungkin. Pertanyaan. Allah berfirman, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Allah menyuruh melarang dari al fahsya, al munkar dan al bagh. Menurut Syiah, al fahsya apa, al munkar apa, al baghyu apa? Udah? Tidak tahu? Berarti ngobrol tadi tuh. Yang kedua, ada yang kedua sudah ditunjuk? Sudah ditunjuk yang kedua? Sudah. Ayo jawab yang kedua. Apa makna al-fahsya, al-munkar dan al-baghyu? Sudah? Ya, jawabannya menurut orang Syiah al-fahsya itu Abu Bakar, al-munkar Umar, al-baghyu Uthman. Ya, barakallahu fiik. Kasih-kasih hadiahnya. Ikhwan, siapa lagi? Panitia enggak boleh. Ah, yang dekat siapa? Rian. Rian. Ada beberapa titik kesamaan antara Yahudi Nasoro Yahudi dengan Syiah atau Nasoro dengan Syiah. Sebut dua saja di antaranya tuh. Baik Yahudi dengan Syiah atau Nasoro dengan Syiah. Yahudi sholat maghribnya diakhirkan sampai muncul bintang. Kalau Syiah? Sama. Satu, dua. Kalau Yahudi apa? Apa Yahudi? Ayo, tadi ada berapa? Atau dengan Nasoro, gak apa-apa. Satu poin lagi dengan Nasoro, apa? Nah itu gak disebut itu, gak disebut. Nasrani mengkultuskan orang soleh, Syiah mengkultuskan orang soleh. Di kalangan Sunni juga ada yang begitu. Tidak khusus orang Syiah. Apa coba? Taluk? enggak, persamaan, persamaan. Nawar. Ya, satu lagi cobalah, enggak apa-apa bonus untuk perbedaan. Apa perbedaannya? Nabinya. Iya. perbedaan, atau bukan perbedaan, tapi dalam aspek ini Yahudi dan Nasrani lebih baik daripada Syiah. Yahudi menyatakan sahabat-sahabat Musa adalah orang terbaik. Nasrani menyatakan sahabat Nabi Isa orang terbaik. Syiah mengatakan sahabat Nabi Muhammad adalah orang terburuk. Ya, barakallahu fiik. Beri. Ahwat, saudara satu lagi. Ahwat, sudah ada satu lagi? Sudah? Ngacung? Cung, siapa yang ingin jilbab? Atau baju atau apalah, gak tahu. Minimal bungkusnya. Sudah? Sudah, iya. Coba pertanyaan, sebutkan akidah Syiah tentang imam-imam mereka. Minimal 2 poin tentang imam. Tadi ada beberapa poin. Bahwa imam itu apa, gitu ya. Pak, pertama. Kelebihan imam mereka dibanding yang lain. Sudah? Iya, saya sebutkan pertama, imam mereka adalah maksum, ya. Kedua, imam mereka mengetahui hal yang gaib. Ketiga, imam mereka kedudukannya di atas para malaikat, bahkan juga para nabi. Betul? Iya, silakan diberikan hadiahnya. Barakallahu fiik. Ikhwan satu lagi ya? Ah, Cung, Ikhwan. Ayo. Siapa namanya? Abdullah Hamdani. Abdurrahman. Abu Rahmani, Ramdani, ya gitulah pokoknya. Apa yang dimaksud dengan akidah raj'ah di kalangan orang Syiah? Apa raj'ah? Taluk? Ayo, rajah apa? Ahwat gak ditanya. Diam. Taluk. Cung lagi, siapa? Siapa? Untuk anak muda, orang tua gak perlu. Cung. Ah, Ray, pertanyaan bukan itu. Bukan rajah pertanyaannya. Sebab udah lihat catatan. Kalau raja itu artinya kembali ya, maksudnya hidupnya kembali, imam Syiah yang terakhir di akhir zaman, bahkan dihidupkannya kembali Abu Bakar, Umar, Aisyah gitu ya, dan beberapa orang lain. Ah, sekarang yang saya tanya, apa yang dimaksud taqiyah, Rey? Pura-pura saja, coba yang lebih luas. Bohong, lebih luas lagi, sama pura-pura dengan bohong mah. Coba lebih luas lagi. Iya, mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan, ya, keyakinan. Untuk apa? Dalam rangka apa itu? Dalam rangka apa? Menjaga akidah. Terus dalam rangka apa lagi? Menghindarkan madarat, ya. Pura-pura itu agar tidak celaka dengan pengakuan yang sebenarnya, gitu ya. Ya, anggaplah benar. Barakallahu fiik. Sudah habis ya? Ada usulan nanti hadiahnya motor. Biar semuanya mencatat gitu ya. Kalau motor pertanyaan susah itu. Kita masuk ke pertanyaan. Sebagian ulama pernah menyatakan bahwa Syiah adalah madhab. Dan termasuk bagian dari 73 golongan dari Islam. Bagaimana kita mensikapinya? Kalau yang dimaksud dengan madhab itu adalah pendapat, kumpulan pendapat yang dirujuk oleh banyak orang, iya. Tapi itu madhab yang batil. Sebab di dalam ajaran Islam, madhab itu banyak. Termasuk madhab fiqih tidak hanya terbatas 4 madhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Enggak hanya itu. Banyak madhab lain yang tidak dikenal, tetapi yang dikenal di Indonesia itu. Nah, apakah Syiah satu madhab? Iya, satu madhab, tapi madhab yang batil, yang keliru, yang menyimpang. Terus apakah Syiah termasuk salah satu di antara 73 golongan dari golongan umat Islam yang terpecah belah? Iya. Para ulama membagi. Adapun Syiah-Syiah yang memiliki keyakinan yang sampai kepada kekafiran, maka mereka tidak dimasukkan ke dalam 73 golongan. Karena Nabi menyatakan sataf tariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kalau dikatakan umatku, maksudnya masih umat Islam, tidak sampai keluar dari Islam. Sedangkan sebagian Syiah yang tadi akidahnya dijelaskan itu sudah keluar dari Islam sehingga tidak termasuk ke dalam 73 golongan tadi. Tapi ada semacam Syiah Zaidiyah ya yang tidak mengkafirkan golongan Sunni dan lebih dekat kepada Sunni, Syiah itu ya termasuk salah satu di antara 73 golongan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ketahui, Syiah itu sampai mencapai ratusan golongan ya, sampai ada yang menyatakan 300 golongan. Ada salah seorang tokoh Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa Syiah di Indonesia tidak berbahaya. Mohon jawabannya. Kenapa tidak berbahaya? Pertama dari segi akidah, tadi berbahaya banget tuh. Ya, itu pertama. Kedua, berbahaya enggak orang yang menganggap orang Sunni itu orang kafir? Bahaya enggak orang yang berkeyakinan Quran ini sudah dirubah? Bahaya enggak orang yang meyakini bahwa nikah mut'ah itu afdol, utama, lebih sering, lebih bagus? Bisa-bisa semua gadis habis tuh oleh mereka. Apa itu enggak berbahaya? Jadi orang yang menyatakan Syiah di Indonesia tidak berbahaya, orang itu enggak ngerti Syiah. Ya, coba tanya Pak Kiai, bahaya enggak orang yang beranggapan Quran ini palsu? Bahaya enggak orang yang beranggapan bahwa orang-orang di luar mereka itu kafir, kita-kita ini dikafirkan? Itu bahaya enggak? Adapun secara politis tidak berbahaya karena masih lemah. Tapi di negara-negara yang Syiahnya sudah kuat, mereka berontak seperti yang terjadi di Mesir, seperti yang terjadi di Yaman. Dan mereka ketika masih lemah, masih sedikit, menyerukan takrib, menyerukan pendekatan Sunni Syiah, menyerukan ukhuwah Islamiyah antara Sunni dan Syiah. Itu ketika apa? Ketika lemah. Tapi coba ketika kuat seperti di Iran, para ulama ahlu sunnah disembelih di sana, dibunuhi di sana. Ada gak penyatuan antara Sunni Syiah di Iran? Gak ada. Kalau mereka kuat, mereka anarkis, mereka arogan, bahkan bukan hanya kuat, mereka masih kekuatannya di bawah kekuatan Sunni, mereka berani berontak seperti yang terjadi di Yaman dan negara-negara yang lainnya. Apa itu tidak berbahaya? Ya? Jadi orang yang menyatakan Syiah di Indonesia tidak berbahaya, orang itu enggak ngerti Syiah. Coba tanyakan, Pak, orang yang menganggap Quran ini palsu, gitu ya, bahaya enggak? Kalau enggak bahaya, wajar-wajar saja. Yang orang ini yang berbahaya nih. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang beranggapan Syiah itu salah satu madhab dalam Islam? Iya madhab, tapi madhab yang sesat, gitu ya. Madhab dalam akidahnya sesat, dalam fikihnya juga jelas jauh berbeda. Kalau sekedar madhab benar, karena itu madhab. Tapi kalau diakui oleh umat Islam Sunni, enggak diakuinya sebagai madhab yang keliru dan menyimpang, iya. Sudah ma'ruf bahwa penerbit buku tertentu adalah corongnya Syiah di Indonesia. Bagaimana sikap kita memerangi Ghazul Fikir kepada mereka? Sikap kita mendakwahi akidah Ahlus Sunnah yang benar. Kebanyakan orang yang terpengaruh oleh Syiah karena mereka itu belum memahami dasar-dasar pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah. Secara benar, belum. Masih samar, masih mengambang, belum berakar gitu ya, sudah belajar Syiah ke akhirnya ke apa? Kepengaruhi gitu ya. Dulu ada seorang tokoh Islam, tokoh itu saya suka beliau dan kenal secara pribadi dekat. Tapi beliau menyatakan enggak perlu khawatir dengan Syiah. Kita puluhan tahun jadi Sunni, masa dalam 2-3 jam jadi Syiah. Dalam hal ini saya tidak setuju dengan ucapan beliau. Karena apa? Membangun jauh lebih lama daripada menghancurkan. Kita bangun masjid seperti ini bisa 1-2 tahun gitu ya. Menghancurkannya 1-2 jam bisa itu. Membangun akidah yang benar harus puluhan tahun, tapi menyesatkannya bisa 1-2 jam. Melakukan brainwashing aja kepada mereka, cuci otak doktrin dalam daurah 1-2 jam bisa. Bisa sesat, bisa berubah menjadi orang yang lain setelah itu. Ya, jadi berbahaya ini. Tidak bisa didiamkan. Jadi gazul fikir kita, pertama kita jelaskan akidah Ahlussunnah yang sebenarnya dan kita bongkar kesesatan dan borok-borok mereka. Selama ini kan yang terungkap dari Syiah adalah sikap politiknya yang berani kepada Amerika dan negara-negara kafir lainnya, dan itu mengundang simpati, dan sikap rasionalitas mereka, rasionalisme mereka yang mendalam, itu juga yang mengundang simpati, tapi mereka tidak tahu aspek akidah dan penyimpangan tauhid dari orang-orang Syiah. Bagaimana cara kita mengetahui kenalan kita tersebut Syiah atau bukan, sedangkan mereka taqiyah? Ya, walaupun mereka taqiyah, tapi dalam hal-hal tertentu tetap nampak. Pertama, dalam hal wudhu pakai sepatu aja, jangan dibuka, karena kita kan di luar nanti jalan. Enggak, saya enggak mau, itu enggak benar, umpamanya. Itu salah satu mungkin ya. Yang kedua, ada saja celetukan-celetukan yang memuji Syiah, memuji Ali secara berlebihan dengan imam-imamnya dan mencela atau sinis kepada sahabat-sahabat tertentu. Gitu ya, mungkin ada celetukan-celetukan itu. Kalau celetukan itu terungkap gitu ya, secara spontan atau mungkin sengaja mendakwahi kita, maka mungkin bisa diketahui bahwa orang itu Syiah. Ana sedang merintis perpustakaan Islami dan ada beberapa buku sumbangan dari donatur. Ada satu buku yang berjudul Imam Mahdi. Apa isi buku itu Syiah? Saya enggak tahu sebab belum baca karangan siapa, judulnya apa, isinya bagaimana. Tapi orang yang meyakini ada Imam Mahdi belum tentu Syiah, ya. Ahlussunnah juga meyakini bahwa Imam Mahdi akan ada. Sebagaimana yang pernah juga kita bahas dalam membahas rukun iman, terutama rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir, dan kita membahas salah satu ciri tanda hari kiamat adalah munculnya Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi diakui oleh Ahlus Sunnah dengan hadis yang menurut Syekh bin Baz mutawatir, tapi konsep tentang Imam Mahdi itu berbeda dengan konsep yang dipahami oleh Syiah. Kalau menurut Syiah, Imam Mahdi itu adalah imam yang ke-12. Tapi kalau umpama menurut Ahlus Sunnah bukan. Imam Mahdi namanya sama dengan Nabi Muhammad dan ayahnya sama dengan ayah Nabi Muhammad. Jadi Imam Mahdi itu dari Quraisy dan namanya lah Muhammad bin Abdullah. Sehingga nanti kalau muncul orang Sunda namanya Ujang bin Aden, lalu dia mengaku Imam Mahdi, itu sudah enggak perlu dipercaya. Kita bilang dalam hadis nama Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdullah, ya. Kemudian ciri-ciri fisiknya dijelaskan dalam hadis, hidungnya mancung, ininya lebar, apa namanya, keningnya dan seterusnya. Ini lihat, orang Sunda namanya Ujang bin Aden, terus pesek. Wah, ini sudah bertentangan dengan hadis tentang Imam Mahdi. Apakah waktu itu, waktu ketika Abdullah bin Saba menyebarkan Syiah, tidak ada imam atau sahabat lain yang meluruskan? Oh, banyak. Sampai oleh Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu an. Orang-orang Saba'iyah yang mengkultuskan Ali, ya, yang menyembah, menganggap Ali itu Tuhan, gitu, itu dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, kalau kalian tidak berhenti terhadap pengkultusan kepadaku, aku bakar tuh api sudah dinyalakan. Mereka malah terjun ke api tersebut dan membakar dirinya karena meyakini yang menyuruhnya adalah Tuhan mereka, Ali bin Abi Thalib. Seperti itu. Itu bisa kita ungkap diantaranya dalam Ta'liqat ala Kasfi Syubuhat fi Tauhid, susunan Syaikh Al-Utsaimin, sampai ketika Ali membakar mereka, ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana pendapat tentang tindakan Ali yang membakar orang-orang Syiah, orang-orang Saba'iyah. Kata Ibnu Abbas, kalau aku berada di posisi Ali, aku akan membunuh mereka karena mereka murtad, tapi Allah, aku tidak akan membunuh mereka dengan cara dibakar. Karena Nabi pernah bersabda, la yu'adzibu bin nar illa sahibun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pemilik api, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh Ali sendiri ketika itu menjadi khalifah, mereka dihukum mati dengan cara dibakar. Apakah akidah Syiah yang rusak ini diajarkan kepada seluruh pengikutnya atau hanya kepada kalangan tertentu saja? Ya, mereka punya strategi. Ya, siapa yang kira-kira bisa didakwahi, didakwahi. Kalau bisa sebanyak mungkin mereka mendakwahi manusia. Ya, nah, ada kalangan tertentu dengan strategi tertentu, ada kalangan umum dengan strategi yang lain lagi. Itu yang kemudian menyebar secara tidak terasa, tiba-tiba pengaruhnya aja muncul di internet, di koran, dan seterusnya. Bagaimana jika ada orang yang berpendapat Syiah dan Sunni ada titik persamaan, terutama kalangan intelektual, yaitu dari segi keuniversalannya? Iya. Kalau titik persamaan, jangankan Sunni dengan Syiah, ya. Islam dengan ateis pun pasti ada 1-2 titik persamaan. Tapi adanya titik persamaan tidak berarti sama dan boleh bersatu, enggak. Kita lihat titik perbedaannya, apa prinsip, apa tidak. Kalau kita lihat tadi beberapa akidah Syiah, ya, beberapa akidah Syiah itu penyimpangannya dan perbedaannya dengan Ahlussunnah begitu prinsipil, begitu mendasar, yang tidak memungkinkan keduanya bersatu. Karena menurut kita mereka itu menyimpang secara mendasar, menurut mereka kita juga dianggap kafir. Pak kafir-kafir, ya. Bisa enggak yang pak kafir-kafir kemudian bersatu di atas kebenaran? Enggak mungkin. Enggak mungkin itu bisa terjadi, ya. Nah, adanya 1-2 titik kesamaan tidak berarti sama. Ada titik kesamaan antara kita sama kambing. Ya, apa titik kesamaannya? Sama-sama doyan sayur. Mereka doyan sayur, kita doyan sayur. Apakah kita sama dengan kambing? Enggak. Ada titik kesamaan antara kita dengan kucing. Apa titik kesamaannya? Sama-sama doyan ikan. Apakah berarti kita kucing? Bukan. Ada titik kesamaan antara Sunni dengan Syiah, yaitu tentang universalitasnya. Iya, dalam hal itu, ya. Apakah itu berarti sama? Enggak bisa. Adanya titik kesamaan dalam 1-2 poin tidak menjadikan kedua hal itu menjadi dianggap sama. Bagaimana nikah mut'ah itu? Kan tadi sudah dijelaskan, saya khawatir mau diamalkan. Nikah mut'ah itu kawin kontrak. Nikah untuk jangka waktu tertentu. Bisa hitungan jam, bisa hitungan hari, bisa hitungan bulan, bisa hitungan tahun. Tidak perlu wali, tidak perlu saksi. Cukup si wanita menikahkan dirinya sendiri. Saya nikahkan diri saya kepada engkau dengan mahar sekian untuk jangka waktu sekian. Jangka waktu 5 hari. Umpamanya dari hari ini, nanti 5 hari kemudian otomatis putus tanpa harus dicerai. Dan kalau umpamanya ketika nikah mut'ah laki-lakinya meninggal, harta laki-laki itu tidak menjadi warisan bagi istri yang dinikah mut'ah itu. Enggak boleh. Jadi enggak ada warisan, enggak ada talak. Talaknya otomatis putus sendiri kalau waktunya sudah habis. Apakah nikah mut'ah mereka lakukan seumur hidup mereka? Enggak, kan sementara nikah kontrak. Nikah sementara, ya, enggak seumur hidup. Kalau seumur hidup bukan nikah mut'ah. Apakah berganti-ganti pasangan sampai ya, mereka berganti pasangan. Jadi umpamanya sebulan dengan ini, ya, seminggu dengan itu. Wah, ini hebat ini. Ah, ini 2 bulan aja gitu, ya. Ah, ternyata wah ini mah biasa-biasa aja, cukup 2 hari aja gitu ya. Berganti-ganti mereka. Mungkin enggak memungkinkan mereka kena penyakit? Sangat memungkinkan. Karena berganti-ganti pasangan tadi ya. Saya pernah melihat warga yang berimam pada seorang tokoh Syiah Asia Tenggara di daerah Kircon pada saat Idul Adha. Bagaimana mensikapi yang demikian? Dakwahi kalau bisa orang itu, dakwahi, jangan bermakmum ke orang itu. Didakwahi orang yang kita ketahui ada penyimpangan, apapun penyimpangannya, dakwahi, nasihati dengan cara yang bijak, lemah lembut dan ilmiah ya. Banyak yang bertanya bagaimana tragedi Karbala. Itu panjang, gak bisa dalam tanya jawab ya. Dan bagaimana ulasan para ulama tentang tragedi Karbala ya. Karena dalam menyikapi segala sesuatu harus merujuk kepada orang yang berilmu. Jangan dianalisa dengan kebodohan kita, keterbatasan ilmu kita. Dipakai untuk menganalisa sesuatu masalah, akhirnya keliru. Kesimpulannya salah. Yang parahnya lagi, salahnya kesimpulan itu dijadikan sebagai dasar keyakinan kita dalam beragama. Oh, itu keliru banget ya. Itu tentang tragedi Karbala, ceritanya panjang, dan analisa serta komentar para ulama dan kesimpulan akhir. Dan bagaimana sikap kita kepada kasus itu banyak dijelaskan oleh para ulama. Saya punya teman, ternyata dia berfaham Syiah. Dulu sebelum tahu, kita pernah sholat bersama. Apakah itu sah? Jika ia menjadi imam, bagaimana? Kejadian saya ini, ia bukan imam. Oh, kalau bukan imam, gak masalah. Karena pakai mukena, jadi tak terlihat perbedaannya dan cara sholatnya. Iya, Syiah juga pakai mukena ketika sholat ya. Kalau wanita, kalau laki-laki enggak. Syiah sudah menyebar di kalangan MUI, mohon nasihat. Enggak semua MUI, hanya 1-2. Hanya 1-2 ini vokal. Ya. Vokal karena itu dianggap mewakili MUI, tapi MUI kan sudah bantah bahwa itu enggak benar, tidak mewakili MUI. Ahwat, kalau nulis pertanyaan jangan kecil banget ya. Harus gede-gede, siapa yang kecil enggak akan dibahas. Apa benar asal mulanya Syiah adalah rekayasa Yahudi yang dilaknat oleh Allah? Iya, tadi sudah, itu berasal dari tokoh namanya siapa? Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang kemudian diingkari oleh orang Syiah sendiri dan disebut sebagai tokoh yang fiktif, hanya mitos, hanya legenda, tidak ada di kenyataannya. Itu diingkari, tetapi dalam kitab-kitab mereka ada, ya. Mengakui adanya Abdullah bin Saba ini, seperti yang sudah diungkap tadi ya. Apa yang sebaiknya kita lakukan saat ada orang yang mengaku bahwa dia adalah orang Syiah? Ya biarkan aja. Kalau kita bisa mendakwahinya, meluruskannya, dakwahi dan luruskan. Tapi kalau kita kira-kira tidak mampu mendakwahinya, atau jangan-jangan kita yang terpengaruh, jauhi. Kalau bisa dakwahi, dakwahi. Kalau tidak, jauhi. Kenapa banyak orang tertipu sehingga banyak kaum muslimin Indonesia yang masuk Syiah? Tadi, dasar akidah Ahlus Sunnah kurang. Masih goncang, masih mengambang. Lalu didakwahi oleh dakwah Syiah, ya masuk, akhirnya terpengaruh. Kedua, Mereka biasanya masuk tidak langsung dari aspek akidah. Masuknya dari hal-hal yang membuat orang terkesima, tertarik. Seperti sikap politiknya kepada orang kafir zaman Kiwari gitu ya. Seperti umpamanya pola pikirnya yang rasional. Nah itu masuk kepada kalangan akademisi yang memang berpikir rasional. Ya akhirnya masuk. Akhirnya terpengaruh. Ya. Setelah terpengaruh mereka gak peduli akidahnya bobrok atau tidak. Karena sudah ada muncul sikap fanatik terhadap pemikiran Syiah. Sehingga ketika tahu akidah ahli, akidah Syiah itu sangat keliru, mereka gak peduli lagi. Bagaimana tentang Syiah yang pemerintah kita dan salah satu organisasi di tanah air tidak menganggap bahwa Syiah itu sesat? Kalau pemerintah ya, pemerintah itu lebih menitikberatkan pada sikap politik itu saja. Selama ya hal itu tidak membahayakan kekuasaannya, maka itu akan dibiarkan. Selama tidak menimbulkan gejolak yang bisa menimbulkan kerusuhan yang berskala nasional, itu akan dibiarkan. Mau sesat, mau tidak gitu ya. Umpamanya orang yang nyata-nyata sesat, Lia Eden umpamanya. Mengaku sebagai titisan Jibril, mengaku sebagai titisan Nabi Isa atau apa. Kenapa itu dipermasalahkan? Karena menimbulkan gejolak di masyarakat. Selama tidak menimbulkan gejolak, tidak ada pengaruhan, itu akan dibiarkan. Sesesat apapun. Nah itu pemerintah kan begitu. Tapi walaupun benar, tapi menimbulkan gejolak, ya akan diproses gitu. Walaupun benar. Tapi kalau menimbulkan gejolak, umpama menimbulkan kerusuhan yang berskala nasional, ya itu akan ditindak. Seperti umpamanya contoh, beberapa pesantren Ikhwan kita di Lombok dulu ya diserang oleh masyarakat ya, lalu diisukan sebagai sesat. Pas ditanya sesatnya di mana, ah pokoknya sesat aja gitu ya, hanya ikut-ikutan karena mereka bodoh. Nah tapi karena itu menimbulkan gejolak, ya polisi turun tangan atas nama pemerintah. Kalau pemerintah safety tentang kekuasaannya, itu saja. Bagaimana sikap kita? Ya kita mendoakan agar pemerintah ini tetap berjalan di atas rel yang benar, yang salah, yang keliru diberantas, yang benar dibela. Walaupun yang benar itu pengikutnya sedikit, yang salah itu pengikutnya banyak, tetap kita berharap pemerintah berada di atas kebenaran. Walaupun kenyataannya tidak seperti itu, kita tetap berharap dan mendoakan mereka ya. Ada seorang pengikut Syiah mengatakan tidak mungkin Rasul bermuka masam seperti yang tercantum dalam surat Abasa. Itu mengingkari kepada Al-Quran. Quran menyatakan Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Jelas. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang orang buta kepadanya. Itu jelas Al-Quran. Mereka ingkari Al-Quran itu dengan logika. Logika yang tidak logik gitu ya. Gak mungkin gak Rasulullah SAW bermuka masam. Kenapa gak mungkin? Beliau manusia biasa. Beliau suka marah. Nabi pernah gak nonjok istrinya? Pernah. Ah, gak mungkin Nabi nonjok istrinya. Pernah nih hadisnya Aisyah ditonjok oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Ketika Rasulullah SAW giliran di Aisyah gitu ya. Kemudian kira-kira ketika Aisyah sudah tidur, Nabi bangun pelan-pelan, memakai sendal pelan-pelan, keluar pelan-pelan gitu ya. Aisyah curiga, jangan-jangan Nabi itu pergi ke istrinya yang lain, diikuti. Ternyata Nabi berdiri di baki, kemudian menghadap kiblat dan berdoa mengangkat tangan sampai 3 kali gitu ya. Setelah itu pulang, lalu Aisyah lari. Pulang duluan dan masuk ke dalam kamarnya dan pura-pura tidur. Bayangkan yang baru lari lalu pura-pura tidur. Apa yang terjadi? Nafasnya ngos-ngosan. Nabi masuk, ada apa engkau ya Aisyah? Gak ada apa-apa. Kamu terangkan kepadaku atau nanti Allah yang beritahu. Akhirnya Aisyah menceritakan. Apa kata Aisyah? Walazahani lahzatan auja'atni fi sodri. Auja'ani fi sodri. Lalu beliau menonjok dadaku dengan tonjokan yang menyakiti dadaku. Lalu Nabi menyatakan, adzananti ayyahi fallahu wa rasuluh. apakah engkau akan menyangka bahwa Allah dan Rasulnya akan mengkhianatimu? Nah, ini Nabi manusia biasa, ya. Bisa marah, bisa emosi, bisa cemberut. Emangnya Nabi itu malaikat? Bukan. Nabi manusia biasa. Qul ana basyarum, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakan olehmu, aku manusia biasa seperti kamu. Cuma diberi wahyu kepadaku. Kan gitu. Sebagai manusia biasa, beliau lapar kalau enggak makan, haus kalau enggak minum, ngantuk kalau enggak tidur gitu ya. Kalau ditonjok orang sakit gitu, kalau dikenai oleh pedang ya berdarah luka. Kemaksuman beliau tidak sampai ke sana. Dan beliau suka berbuka cemberut, suka. Ya, contohnya dalam ayat abasa wa tawalla gitu ya. Enggak boleh kita katakan katanya maksum, tapi kok ditonjok sakit. Katanya maksum, tapi kalau disabet dengan pedang kok berdarah. Enggak ada hubungan antara maksum dengan sakit dan berdarah. Tidak mentang-mentang maksum lalu orang yang menonjok mental kemudian mundur sendiri, enggak. Kemaksuman itu tidak mencakup itu. Termasuk sangat mungkin sebagai manusia biasa beliau semberut kepada Ibnu Ummi Maktum dan itu ditetapkan dalam Al-Qur'an abasa wa tawalla, gitu ya. Sekarang kita lebih percaya kepada Al-Qur'an atau kepada orang Syiah yang mendasarkan penilaian mereka berdasarkan akal? Enggak mungkinlah. Nabi enggak masuk akal, masa Nabi cemberut? Kenapa enggak mungkin ya? Sangat mungkin. Ya, pertanyaan masih sangat banyak dan tidak semua bisa dijawab karena waktu yang kita miliki sudah habis. Cukup sampai di sini saja dulu dan barangkali sebelum ditutup nanti ada beberapa pengumuman dari panitia tentang jadwal kajian dan acara lainnya. Sampai di sini saya mohon maaf tidak bisa memuaskan semua ikhwan yang bertanya. Juga barangkali mudah-mudahan kualitas suara radio di Mataram ataupun di mana saja yang merelay acara ini bisa tertangkap dengan baik. Sampai di sini subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.